Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang sangat mulia, Aidul Muslimin, hari berkumpulnya kaum muslimin, hari Jumat tanggal 11 Muharram 1431 Hijriah. Kita duduk bersama untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam yang insyaallah di dalamnya nanti akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Izinkan kami sebagai pembawa acara untuk membacakan beberapa agenda acara kita pada hari ini, pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dan langsung dilanjutkan dengan kajian dengan judul Menyingkap Akidah Syiah. Kemudian sampai jam 1:15, setelah itu istirahat. Setelah itu 10 menit kemudian kita akan mulai lagi acara kita sampai jam 2:30, lalu salat asar. Kemudian setelah itu kita makan dan selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, ada pepatah Arab mengatakan, "Arabtu syarra la lisyarri walakin litawqihi minhu. Man lam ya'rif asy-syarra min al-khairi yaq'u fihi." Artinya, aku mengetahui sebuah kebaikan bukan untuk mengerjakan sebuah keburukan, bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, akan tetapi untuk menjaga diri dari keburukan tersebut sehingga tidak masuk dalam keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka ditakutkan, dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam keburukan tersebut. Pada siang hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan mengenai akidah. Dan akidah ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seorang manusia. A'azzu syai'in 'alal insan aqidatuhu. Segala sesuatu, apapun bisa sirna, musnah, hilang dari kita, akan tetapi akidah tetap harus ada sampai ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai dahulu banyak akidah-akidah yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Dan di antara akidah yang menyimpang tersebut adalah akidah Syiah. Oleh sebab itu kita ingin mempelajari dan membandingkan sedikit demi sedikit apa perbedaan antara akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, dengan akidahnya Syiah. Dan ini poin penting. Bukan berarti kita sekarang suka menyalahkan orang lain, akan tetapi ini adalah proses untuk mencari sebuah kebenaran sehingga kita benar-benar mengabdikan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan cara dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya tidak memperpanjang. Yang akan kita yang akan mengisi kita atau mengisi kajian kita dengan judul menyingkap akidah Syiah, yaitu Ustaz kita Ustaz Sanusi Muhammad Yusuf LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Juni 1981. Dan alhamdulillah sudah berkeluarga, mempunyai satu istri. Mudah-mudahan pada hari-hari yang kelak beliau akan mempunyai momongan secepatnya. Allahumma amin. Kemudian pendidikan beliau S1 di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah, dan sekarang beliau lagi melanjutkan studinya di S2 Fakultas Tarbiyah. Mudah-mudahan segala urusan beliau dimudahkan dan segala urusan kaum muslimin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan-kegiatan dakwah beliau, salah satunya mungkin bisa kita ikuti juga dari Jubel dan Damam. Beliau mempunyai kajian, dan ustaz-ustaz yang ada di Madinah juga mempunyai kajian lewat Skype. Setiap hari Ahad jam 10 pagi dengan nama kajian Islam Grace, G-R-A-Z, Grace. Setiap hari Ahad jam 10 pagi. Ini biasanya yang ikut dari mahasiswa-mahasiswa S2 yang berada di Amerika, Australia, Austria, dan yang lainnya. Kemudian beliau juga tercatat sebagai penyiar tetap Radio Arab Saudi, Seksi Bahasa Indonesia. Dan juga beliau diperbantukan untuk Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar di Syuhada Uhud. Dan juga beliau sering mengisi di Islamic Center di kota Madinah. Mudah-mudahan segala kegiatan dakwah beliau dan seluruh orang-orang yang mengusung dakwah al-sunnah wal-jamaah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para ikhwah dan akhwat, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Sekarang waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ustaz kita, Ustaz Sanusi Muhammad Yusuf LC Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudaraku jamaah pengajian yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita, memudahkan langkah kita untuk mempelajari agama ini, untuk memahami akidah yang benar ini, yang alhamdulillah kita berada di atasnya. Akan tetapi ketetapan kita berada di atas akidah yang benar bisa tergoncangkan oleh apa? Oleh akidah-akidah yang sesat. Maka marilah kita mempelajari akidah-akidah yang sesat tersebut untuk kita ketahui kesesatannya, dan kita semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi taufiknya kepada kita untuk mengenal akidah yang benar. Keadaan umat Islam sekarang ini terjadi perpecahan di mana-mana. Perpecahan dalam bentuk kelompok, dalam sistem pemerintahan pun terdiri dari berbagai negara enggak bersatu seperti dulu, seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Perpecahan seperti ini terkadang membuat sebagian orang berteriak untuk bersatu, dan persatuan memang merupakan keharusan, memang merupakan kewajiban, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Secara apa? Apa secara sendiri-sendiri? Tidak, disuruh secara berjamaah, jami'an. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk berpecah belah, melarang kita saling bantah-membantah yang menyebabkan kita berpecah belah, karena perpecahan itu akan melemahkan kita sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian saling bertentang-tentangan. Maka kalian akan menjadi gentar, kalian akan menjadi lemah, dan hilanglah kekuatan kalian. Bersabarlah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Dari sini, semua kita pasti menginginkan yang namanya persatuan. Karena dengan itu kita kuat, karena dengan itu kita bisa bangkit kembali. Pertanyaannya, bagaimanakah kita bersatu? Di dalam ayat yang pertama dikatakan, wa'tasimu, berpegang teguhlah dengan apa? Dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan kebenaran. Jadi kita bisa bersatu di atas kebenaran. Untuk dapat bersatu di atas kebenaran, kita harus, salah satunya adalah mengajak saudara-saudara kita umat Islam yang mengaku diri sebagai umat Islam untuk meninggalkan kebatilan-kebatilan mereka dan bersatu bersama kita di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, kenapa kita harus sibuk untuk menyatukan dengan memaksa orang lain atau dengan mengajak orang lain yang beda pemahaman dengan kita untuk bersatu dalam akidah yang sama? Kita bersatu aja, satu akidah yang begini, satu keyakinan yang begini. Saya berikan sebuah contoh. Misalnya kita Ahlus Sunnah, kalau membaca hadis selalu banyak hadis-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kita akan mengatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Tiba-tiba di samping kita, orang yang bersatu dengan kita mengatakan, la'natullah ala Abu Hurairah, la'nat Allah terhadap Abu Hurairah. Bisa enggak bersatu? Satu mendoakan Abu Hurairah, di sampingnya melaknat Abu Hurairah. Misalnya lagi, sekarang kita mengetahui bahwa kita orang-orang beriman mengatakan Aisyah sebagai ibunda kita, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Rasulullah adalah ibunda-ibunda, ibu-ibu bagi orang yang beriman. Kita orang beriman merasa dan menjadikan diri kita serta menjadikan Aisyah, Hafsah sebagai apa? Sebagai ibu dari kita. Ibu dari keimanan. Tiba-tiba ada di samping kita mengatakan, dan sekarang sering disebut-sebut katanya Aisyah di dalam neraka. Nyambung gak? Coba bayangkan perasaan kita sebagai orang beriman. Ibu kita dikatakan neraka. Ibu kita dikatakan seorang berzina. Bisa gak kita bersatu dengan hal seperti itu? Dan kenyataannya gagal besar. Sebagian para ulama ingin umat Islam ini bangkit kembali, umat Islam ini menjadi umat yang jaya kembali, akhirnya berusaha untuk menyatukan antara umat Islam walaupun terjadi perbedaan kelompok. Maka dibangunlah Darut Takrib di mana-mana, persatuan antara Sunni dan Syiah. Tetapi sudah hampir satu abad berjalan, tidak ada hasilnya sama sekali. Malah hasilnya orang Syiah dan Sunni bermusuhan satu dengan yang lain. Misalnya di Irak, orang Sunni melawan para penjajah, orang Syiah bersama penjajah. Lalu persatuan semacam apakah yang kita inginkan untuk kebangkitan Islam itu? Persatuan kita inginkan adalah persatuan di atas akidah yang benar dan apa yang dicontohkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Ketika saat itu Baitul Maqdis dikuasai oleh tentara Salib. Kemudian Salahuddin yang memimpin pasukan ke Mesir akhirnya menguasai negara atau khilafah Al-Fatimiyah yang berada di Mesir. Kemudian setelah dikuasai, Salahuddin tidak mengatakan, kita biarkan aja orang Syiah ini, orang-orang Syiah Fatimiyah tetap dalam ajarannya. Yang penting kita bersatu, kita berjuang, kita membebaskan Baitul Maqdis, kita membebaskan Masjidil Aqsa. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin? Salahuddin mendirikan sekolah-sekolah. Untuk apa? Untuk menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah. Setelah orang-orang Mesir yang berpemahaman Syiah kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah, setelah itulah umat Islam mampu merebut kembali Baitul Maqdis, mampu merebut kembali Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita sekarang mengatakan kita bercita-cita, berkeinginan agar Palestina dapat kita bebaskan, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyatukan umat Islam dan menyatukan umat Islam. Yang paling penting adalah menyatukan akidah umat Islam itu sendiri. Kemudian, kenapa sih kita tidak bersatu aja dengan Syiah? Biarkan akidah ini dan itu sudah jelas tadi. Tetapi orang Syiah itu tidak sekedar terjadi perselisihan akidah dengan kita, tapi banyak melakukan makar-makar terhadap umat Islam. Contohnya, ketika tentara Salib yang datang dari Eropa ingin menguasai daerah Syam. Kalau daerah Syam itu yaitu daerah Yordania, Lebanon, Palestina dan Suriah. Jadi orang-orang Khilafah Fatimiyah itu telah membuat perjanjian dengan orang-orang tentara Salib. Jadi katanya dibagi. Sebagian wilayah Syam adalah untuk tentara Salib, adapun Masjidil daerah Baitul Maqdis adalah untuk orang Syiah. Tapi kenyataannya akhirnya semua diambil sama tentara Salib. Ketika kehancuran kota Baghdad yang dihancurkan oleh pasukan Tartar di bawah pimpinan Hulako, kita tahu dan kita harus tahu sejarah bahwa yang saat itu menjadi perdana menteri dari para Hulako adalah seorang Syiah yang namanya Nasiruddin At-Tusi. Jadi orang Syiah menjadi pemimpinnya, menjadi perdana menterinya daripada orang yang datang untuk menghancurkan khilafah Islamiyah. Dan begitu juga yang namanya Ibnu Al-Qomi yang saat itu menjadi perdana menteri daripada khilafah Abbasiyah. Tentara Abbasiyah saat itu berjumlah 200.000, dikurangi sedikit sama sedikit dia sehingga sisanya 20.000. Dan orang Syiah sendiri saat itu ketika datang melapor, mereka sangat senang sekali. Mereka menyambutnya dan mengatakan inilah para pahlawan-pahlawan yang akan membebaskan Islam, yang akan berjuang bagi orang-orang Islam yang sebenarnya. Dan sangat-sangat disayangkan, itu bukan cerita sejarah dulu saja. Akan tetapi pemimpin mereka seperti sekarang yang dikatakan oleh mereka adalah Imam Al-Khomeini memuji-muji Ibnu Al-Qomi, memuji-muji Nasiruddin At-Tusi. Artinya penghancuran terhadap khilafah Islamiyah saat itu disetujui oleh orang-orang Syiah yang ada sekarang ini. Dan kita tidak perlu jauh-jauh. Misalnya kita mengatakan mari kita bersatu melawan Israel atau apa, melawan para penjajah. Kita lihat kenyataan apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Afghanistan. Di Irak orang-orang Syiah Asistani dan lain-lainnya, Asistani itu marji yang paling tinggi di Iran, yang paling banyak pengikutnya, itu bergabung dengan Amerika, menjadi teman Amerika untuk membunuh Ahlus Sunnah. Di Afghanistan itu juga terjadi. Jadi dari sini kita pahami bahwa yang harus kita lakukan, kita bersatu di atas akidah yang benar. Dengan apa? Dengan mengajak orang-orang Syiah itu kepada akidah yang benar. Akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah Ahlul Bait, akidah para sahabat dan akidah seluruh umat Islam. Kemudian setelah kita mengetahui keharusan itu, namun kenyataan sekarang yang banyak terjadi justru orang Syiah yang mengajar umat Islam untuk menjadi Syiah. Jadi dakwah mereka tersebar di Indonesia juga mulai namanya adanya Syiah. Bahkan di Malaysia walaupun dikatakan Syiah itu ajaran terlarang, tapi mereka berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Agar kita tidak terjatuh pada ajaran Syiah tersebut, maka kita hendaknya mempelajari. Yang pertama, kita mempelajari akidah kita yang benar. Kemudian juga memahami akidah Syiah. Dan untuk itulah pengajian kita kali ini dengan judul mengungkap kesesatan akidah Syiah. Dalam pengajian kita kali ini, kita tidak mengambil semua kesesatan akidah Syiah. Jadi dari beberapa poin misalnya tentang iman pada Allah Subhanahu wa taala, tentang iman pada malaikat, tentang ahlul bait, tentang para sahabat, kita ambil sebagian nukilan daripada buku-buku orang Syiah. Sebelum kita memasuki dalam pembahasan ini, kadang banyak yang berkata, saya sering baca buku orang Syiah, tapi yang kalian tuduhkan itu tidak ada. Misalnya di Indonesia diterjemahkan banyak. Yang perlu kita pahami bahwa Syiah itu mempunyai dua buku. Buku mereka itu dibagi dua. Yang disebut dengan buku dakwah. Buku dakwah itu artinya buku yang mereka sebarkan kepada orang-orang yang bukan Syiah. Jadi di dalam buku itu dibawa subhat-subhat dan lain-lainnya. Adapun kesesatan yang ada dalam akidah mereka, kita tidak akan mendapatkan di dalam buku-buku tersebut. Dan buku-buku itulah yang banyak diterjemahkan. Seperti bukunya At-Tijani, Sumahtada itu, aku telah mendapat petunjuk bahwa Syiah itu adalah ahlus sunnah yang sebenarnya. Kemudian ada juga kitab yang namanya Al-Murojaat dan lain-lain. Jadi kitab seperti itulah yang diterjemahkan. Adapun kesesatan-kesesatan akidah mereka ada pada kitab yang kedua, yaitu kitab induknya mazhab mereka. Misalnya kitabnya di dalam Al-Kafi, di dalam kitab Al-Istibsar, di dalam kitab Mala, di dalam kitab Al-Istibsar, di dalam kitab Al-Kafi, dan di dalam kitab-kitab yang lain yang merupakan kitab induk daripada mazhab Syiah itu sendiri. Maka yang kita dapatkan dari pembahasan ini, insyaallah saya akan nukil-nukil dari kitab-kitab induk mereka, yaitu tentang kesesatan dari mazhab Syiah. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu Syiah. Mungkin kita mengatakan kalau as-sunnah ini perkataan Syiah itu begini-begini. Kita ambil dari perkataan orang Syiah sendiri. Muhammad bin Muhammad An-Nu'man mengatakan, ini salah seorang ulama Syiah, bahwa Syiah itu adalah atba'u amiril mu'minin Ali alaihi salam ala sabilil wala'i wal i'tiqad li imamatihi ba'da rasuli sallallahu alaihi wasallam bila faslin wa nafyil imamati amman taqaddamahu fi maqamil khilafah wa ja'alahu fil i'tiqadi matbu'an lahum ghairi tabi'in li ahadin minhum ala wajhil ittida. Katanya, ini dinukil dalam kitab Awailul Maqalat fil Madahib Al-Mukhtarat li Abi Abdillah Muhammad An-Nu'man Al-Mulaqab bil Mufid. Jadi ulama besar yang Syiah, kalau di Syiah disebut Al-Mufid, As-Saduq, Al-Kulaini, itu adalah ulama-ulama besarnya. Kalau kita mengatakan Imam Syafi'i atau Imam Bukhari, seperti itulah, mereka itu ulama-ulama besarnya. Dia mengatakan bahwa Syiah itu adalah pengikut Amirul Mukminin Ali radhiyallahu taala anhu. Kalau mereka mengatakan alaihissalam, jadi mereka mengkhususkan buat ahlul bait itu adalah perkataan alaihissalam, dan ini sebenarnya tidak ada dari sama sekali pengkhususan ahlul bait dengan lafaz alaihissalam. Ala sabilil wala'i, dengan berloyalitas, dan wal i'tiqadi li imamatihi, dan berkeyakinan tentang imamahnya bahwa yang merupakan imam kaum muslimin setelah Rasulullah adalah Ali. Ba'da Rasul bila faslin, ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam bila faslin. Artinya setelah Rasul meninggal itu yang menjadi khalifah pemimpin kaum muslimin adalah Ali tanpa ada pembatas. Jadi khilafahnya Abu Bakar, khilafahnya Umar, khilafahnya Utsman itu tidak dianggap sama mereka. Jadi setelah Ali meninggal, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, yang menjadi khalifahnya siapa? Adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Dan ini menurut mereka adalah nas daripada ayat-ayat Al-Quran, adalah nas daripada sunnah Rasulullah SAW yang dikenal dengan hadis Ghadir Khum. Kemudian katanya, dan kita menafikan imamah, artinya kepemimpinan orang-orang sebelum Ali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kekhilafaan. Dan kita menjadikan di dalam i'tiqad tersebut matbu'an lahum. Dan kita, maksudnya kita menafikan, menjadikan Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pengikut bagi Abu Bakar dan Umar. Jadi walaupun Ali berada di bawah Abu Bakar dan Umar, katanya Ali itu bukan pengikut Abu Bakar dan Umar dalam kekhilafaan, tetapi Ali tetap yang menjadi khalifah, walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Ghairi tabi'in li ahadin minhum ala wajhil iktida. Jadi dan tidak ikut salah seorang dari mereka dalam iktida, dalam pengikutan tersebut. Maksudnya begini. Jadi Ali sekarang, Rasulullah meninggal, Ali menjadi khalifah, kata mereka. Secara resmi itu enggak perlu dipilih, enggak perlu seperti yang terjadi dalam sejarah itu dipilih dalam kejadian Saqifah. Jadi tidak perlu ada pemilihan dan seterusnya. Secara langsung Ali menjadi khalifah. Adapun kekhalifah Abu Bakar, kekhalifahan Umar, kekhalifahan Utsman, itu menurut mereka tidak sah. Jadi orang dikatakan Syiah di saat mereka meyakini bahwa khalifah setelah Rasulullah adalah Ali dan khalifahnya Abu Bakar dan Umar, Utsman, tidak sah. Mungkin ini kalau dikatakan ini menjadi subhat. Katanya ada nasnya terusnya. Saya jawab aja secara sederhana, enggak panjang-panjang, karena kita akan memasuki masalah pembahasan akidah dan bukan membantah dalil-dalil mereka. Dalam permasalahan ini kita mengatakan Ali itu ketika Umar, ketika Abu Bakar dan ketika Utsman menjadi khalifah, Ali itu menjadi apanya? Menjadi apa kedudukan Ali saat itu? Menjadi penasihat, menjadi, bahkan menjadi perdana menterinya. Ketika Umar masalah pergi ke Palestina, siapa yang diwakilkan untuk menggantikannya sebagai pemimpin kaum muslimin di kota Madinah? Siapa? Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kita katakan bagi Ali ima dua pilihan. Saat itu ima Ali saat itu bertakia atau bersikap munafik, pura-pura menjadi penasihat padahal sebenarnya mengingkari Abu Bakar dan Umar. Dan ini tidak mungkin terjadi pada Ali. Maka pilihan kedua tiada lain, bahwa Ali itu betul-betul menjadi penasihat bagi Umar, bagi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia, kalau dia ikhlas dalam menasihati, kenapa? Dan dia menjadikan Abu Bakar dan Umar itu adalah khalifah yang sebenarnya. Ima kita memilih, apa kita mengatakan Ali bersifat munafik, itu tidak mungkin pada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Atau mengatakan bahwa Ali itu bersifat jujur sebagai seorang penasihat, sebagai orang menteri, maka kita akan mengatakan kalau Ali betul-betul jujur, dia menasihati Abu Bakar, dia menasihati Umar, dia menasihati Utsman, artinya khilafah Abu Bakar dan Umar itu benar. Kalau tidak benar, kenapa Ali tidak menentangnya? Kalau tidak benar, seharusnya Ali menentang khilafah Abu Bakar dan Umar, dan tidak ada penentangan dari Ali sedikit pun, artinya Ali menyetujui khilafah Abu Bakar, khilafah Umar dan khilafah Utsman. Bukan sekedar menyetujui sekaligus menjadi penasihat, sekaligus kalau sekarang kita mungkin sekaligus menjadi menterinya di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita mendengar banyak berkata Syiah-Syiah, tapi sekarang lebih tren dengan Rafidah. Karena Syiah itu sebenarnya banyak, terbagi berbagai banyak kelompok. Bahkan sebagian ulama Syiah sendiri mengatakan sampai 73 kelompok. Banyak sekali perpecahan, bahkan ada yang mengatakan sampai 200 kelompok. Kelompoknya banyak sekali. Ada kalau yang terkenal sekarang ada yang namanya Zaidiyah. Dan yang paling banyak sekarang adalah Syiah Isna Asyariah, yaitu Syiah Imam 12 kalau dikatakan di Indonesia. Dan itulah yang kita kenal dengan namanya Rafidah. Kenapa yang dikatakan Rafidah? Jadi salah seorang cucu-cucu Rasulullah namanya Zaid. Zaid ini dia ada perang lah dengan khilafah Umayyah. Ketika terjadi mau memerangi khilafah Umayyah, orang-orang Syiah ingin menguji. Dia menguji Zaid. Kemudian dikatakan Zaid rahimahullah ta'ala. Kemudian dikatakan pada Zaid, apakah, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Katanya Abu Bakar dan Umar itu adalah dua orang daripada dua orang menteri-menteri daripada kakekku, maksudnya Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar dan Umar itu merupakan pendamping Rasulullah. Coba kalau kita lihat ceritanya perang, setelah perang Badar, siapa yang diminta pendapat sama Rasulullah? Abu Bakar. Siapa lagi? Umar. Ketika perang Uhud juga begitu terjadi. Banyak permasalahan-permasalahan yang Rasulullah meminta pendapat Abu Bakar dan Umar. Dan banyak hadis-hadis Rasulullah mengatakan, telah dalam hadis itu masuk Abu Bakar dan Umar. Telah beriman Abu Bakar dan Umar. Saya Abu Bakar dan Umar. Jadi disebut Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Betul-betul Abu Bakar dan Umar ini adalah orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sedikit kita jadi, ketika saat itu orang Syiah tersebut mengatakan, kami akhirnya keluar daripada Zaid, kemudian meninggalkan Zaid rahimahullah ta'ala, kemudian akhirnya Zaid dibunuh. Kemudian ketika meninggalkan, berarti mereka menolak keberadaan pengakuan Zaid terhadap siapa? Terhadap Abu Bakar dan Umar. Penolakan itu namanya kalau bahasa Arab, rafad. Karena mereka menolak Abu Bakar dan Umar, disebutlah rafidah. Nah itu orang-orang yang menolak Abu Bakar dan Umar. Dan Syiah sekarang adalah Syiah seperti yang katakan tadi, menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Maka kita mengatakan Syiah sekarang adalah Syiah rafidah. Dan inilah yang kebanyakan ada sekarang. Dan Syiah Zaidiyah itu sedikit sekali ada di Yaman. Bahkan Imam Syaukani kita mengetahui, As-Sulani, mereka itu Zaidiyah. Tetapi perbedaan antara Zaidiyah dengan Ahlus Sunnah itu tidak terlalu banyak. Misalnya dalam masalah sahabat, mereka mengatakan Ali itu lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Tetapi tidak mengingkari Abu Bakar dan Umar, tapi mengatakan lebih utama. Kalau orang Syianda mengkafirkan Abu Bakar, Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan, bahkan mengkafirkan seluruh para sahabat. Dan sebagai riwayat mereka mengatakan para sahabat itu yang sisa dalam Islam itu 3 orang. Ada dalam riwayat yang lain mengatakan 4 orang dan seterusnya. Jadi orang Syiah itu adalah orang-orang yang mengaku bahwa khalifah setelah Rasulullah adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan mengingkari khalifah Abu Bakar dan Umar, dan dengan itulah mereka disebut sebagai orang-orang rafidah. Mungkin di sini sebentar kita agak keluar sedikit agar mengetahui siapa sih Abu Bakar, siapa sih Umar, siapa Utsman, dan siapa Ali. Abu Bakar itu kalau kita lihat itu mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar siapa? Umar juga mertuanya Rasulullah. Karena anaknya Umar, Hafsah, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman itu siapa? Menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah dan Ummu Kulsum dinikahi oleh Utsman. Itu adalah putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu ta'ala anhu siapa? Dia itu sepupu Rasulullah sekalian, menantu Rasulullah, karena Fatimah radhiyallahu ta'ala anha adalah istrinya Ali. Jadi sebenarnya itu orang dalam satu keluarga, saling sayang menyayangi satu dengan yang lain. Bahkan putrinya Ali radhiyallahu ta'ala anhu namanya Ummu Kulsum dinikahi oleh Umar. Artinya Ali sendiri itu adalah mertuanya Umar. Jadi orang kalau kita lihat kekerabatan itu sudah saling kekerabatan dekat. Jadi kita Ahlus Sunnah mengatakan mereka itu saling berkasih sayang. Kalau mereka mengatakan tidak, mereka itu saling bermusuhan. Dan itu bertentangan dengan kenyataan sejarah di zaman Ali radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Ali menjadikan Abu Bakar, Umar, Utsman adalah orang-orang yang dia agungkan. Contoh ketika Umar meninggal dunia, Ali mengatakan apa? Ali dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan, datang orang dari belakang saya kemudian memegang pundak saya. Maka ternyata yang datang itu adalah Ali. Ali mengatakan, saya ingin meninggal sebagaimana orang ini meninggal. Maksudnya saya ingin meninggal sebagaimana keadaan Umar radhiyallahu. Ali menginginkan keadaannya seperti Umar radhiyallahu ta'ala. Jadi mereka tuh saling mengagungkan, saling membesarkan satu dengan yang lain. Tapi datang orang-orang belakang yang mengatakan diri mencintai Ahlul Bait, memisahkan antara orang yang saling berkasih sayang. Kemudian mari kita lihat kesesatan-kesesatan ajaran Syiah. Yang pertama kita lihat dalam masalah akidah. Akidah ini di sini di masalah ke rukun iman. Kalau kita umat Islam, rukun imannya ada 6. Itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi Syiah mereka tidak mempunyai yang namanya rukun iman. tidak ada rukun iman dalam Syiah, tetapi mereka sebut dengan usuluddin, yaitu dasar-dasar agama. Dan dasar-dasar agama mereka itu ada empat, yaitu tauhid, kemudian al-adl itu mengingkari takdir, kemudian an-nubuwah ada lima, kemudian ad-dubuwah, kemudian imamah, kemudian al-ma'ad. Jadi dasar-dasar agama orang Syiah itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian adanya nubuwah, keyakinan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamah, keyakinan terhadap imam-imam mereka, kemudian al-ma'ad. Al-ma'ad itu artinya meyakini hari akhirat. Kemudian juga yang salah satunya adalah adil. Adil itu maksud dari mereka itu sebenarnya mengingkari takdir. Jadi di sini ada keyakinan Mu'tazilah. Al-adil itu kalau mereka mengatakan bahwa perbuatan makhluk itu bukan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan kalau kita lihat secara akal-akal aja ya, kalau kita lihat itu ada sesuatu yang bisa terjadi di dalam ini alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah Subhanahu wa taala inginkan. Misalnya kita berbuat, misalnya saya minum. Saya menginginkan minum, Allah tidak menginginkan minum, tapi saya bisa minum. Jadi saya itu lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keinginan saya bisa terjadi tanpa diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita mengatakan Al-Sunnah mengatakan semua yang terjadi itu adalah berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam masalah syahadat, kita melihat dalam masalah syahadat, kita mengetahui bahwa orang Syiah itu kadang adanya ditambah asyhadu anna aliyan waliyullah, saya bersaksi bahwa Ali itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ulang-ulang penyebutan itu. Apakah sekedar itu? Kadang sebagian orang mengatakan, "Ah, itu sekedar perkataan sebagian orang. Bukan merupakan akidah si ayam sebenarnya, enggak ada tambah syahadat itu," katanya. Tetapi ternyata di dalam buku mereka itu disebutkan. Diriwayatkan dari Imam Al-Baqir. Jadi Imam Al-Baqir itu salah satu dari imam-imam Syiah. Maka dikatakan imam 12 itu karena Syiah itu memiliki 12 orang imam. Sekarang mungkin saya bertanya, siapa yang hafal nama imam Syiah yang 12? Tapi enggak ada hadiahnya, Pak ya. Imam Syiah yang 12. Jadi kita sedikit mengetahui imam Syiah yang 12 itu. Yang pertama siapa? Ali Hasan, Ali bin Abi Thalib Hasan, kemudian Al Husain, kemudian Ali Zainul Abidin anaknya Husain, kemudian sesudahnya Muhammad Al Baqir, setelah itu Ja'far As Sadiq, kemudian anaknya Ja'far As Sadiq namanya Musa Al Kazim, disebut Musa Al Kazim, kemudian Ali Ar Ridha, kemudian Muhammad Al Jawad, kemudian Ali Al Hadi, kemudian sesudahnya yaitu setelah Ali Al-Hadi Hasan Al-Askari, dan terakhir adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar yaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari. Kalau kita melihat silsilah ini, enggak aku masuk ke sini lagi karena sedikit tentang silsilah ini. Kita melihat silsilah ini ada sesuatu yang unik. Mereka mengatakan Ahlul Bait itu ada 12, jadi turunnya Rasulullah ke Ali, kemudian Rasulullah dari Rasulullah itu setelah itu Ali, Hasan, Husain. Kemudian dari Husain ini, setelah itu keturunan Husain semua. Keturunan Hasan enggak masuk. Jadi setelah Al-Hasan, keturunan Hasan itu tidak ada yang masuk daripada imamnya orang Syiah. Kenapa? Karena Husain ini menikahi seorang putri daripada Kisra Persia. Jadi ketika dinikahi putri Kisra Persia ini, dinikahi lahirlah Ali Zainul Abidin. Jadi di sini ada unsur-unsur, kalau kata orang ada unsur-unsur majusinya, unsur-unsur persianya. Jadi kenapa anak-anaknya Hasan kok gak jadi imam? Makanya yang masuk semuanya anak-anak yang Husain. Bukan sekedar anak-anaknya Husain saja, akan tetapi anaknya Husain dari keturunan istrinya yang orang Persia. Kenapa dihususkan orang Persia, ada apa? Gitu kan? Maka kita lihat kalau dalam keyakinan-keyakinan Syiah itu, mereka itu sangat anti orang Arab. Salah satu dari tugas Al-Mahdi yang nanti akan bangkit menurut mereka, salah satunya adalah, siapa pernah dengar? Salah satu tugasnya adalah membunuh orang Arab. Jadi menurut mereka, dari riwayat-riwayat mereka itu, Mahdi itu bangkit, orang Arab itu tiada lain bagi orang Arab itu kecuali satu, yaitu pedang. Jadi salah satu tugas Mahdi orang Syiah yang sekarang katanya bersembunyi sudah 1200 tahun, sembunyinya lama sekali. 1200 tahun belum keluar dari gua. Katanya Mahdi itu adalah orang pemberani, tapi katanya kenapa sembunyi? Katanya takut dari Khalifah Al-Abbasiyah. Khalifah Al-Abbasiyah sudah runtuh tapi belum keluar, keluar juga masih takut juga berada di dalam gua yang katanya disebut dengan Samura. Jadi syahadat, tambahan syahadat di dalam keyakinan orang Syiah itu ada di dalam buku mereka. Diriwayatkan dari Imam Al-Bakir, Imam Al-Bakir mengatakan, "Lakinu mautakum indal mauti syahadat an la ilaha illallah wal wilayah." Ini disebutkan dalam kitab Furu' Al-Kafi. Jadi kitab Al-Kafi itu, kitab induk Syiah itu, ada yang namanya Usul Al-Kafi. Jadi kalau kita menyatakan kitab kaum muslimin, kitab dalam pemahaman kita dan keyakinan kita, kitab yang benar itu Quran, kita jelas Quran sepakat. Setelah itu kitab hadis, kita mengatakan yang paling benar itu adalah Sahih Bukhari. Kalau mereka itu kitab Al-Kulaini, Al-Kafi. Dan kitab Al-Kafi itu terbagi-bagi, terbagi tiga, ada yang namanya Usul Al-Kafi, ada juga yang namanya Furu' Al-Kafi, dan ada yang disebut dengan Raudhah min Al-Kafi. Jadi ini terdapat dalam kitab Furu' Al-Kafi karangan Al-Kulaini jilid 1 halaman 34. Dikatakan, apa kata Imam Al-Bakir? Lakinu. Kalau lakinu dia jadi orang yang mati itu kita talqin. Mungkin talqin itu ma'ruf, di Indonesia juga banyak dipraktekkan. Jadi lakinu mautakum indal mauti. Ketika dia akan meninggal, yaitu syahadat an la ilaha illallah. Apakah cukup syahadat an la ilaha illallah? Ditambah lagi dengan syahadat wal wilayah. Maksud syahadat wal wilayah itu, asyhadu anna aliyan waliyullah. Jadi inilah dalam akidah Syiah itu sebenarnya ada tambahan syahadat yang ketiga. Jadi kita kan syahadatnya ada dua. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ditambah sama orang Syiah dengan asyhadu anna aliyan waliyullah. Kemudian kita melihat keyakinan Syiah dalam masalah tauhid. Kita meyakini bahwa satu-satunya kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dialah yang kita ibadahi. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang agung, sifat-sifat yang sangat tinggi yang tidak serupa dengannya, yang dengan itu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana keyakinan Syiah tentang tauhid-tauhid ini? Kita melihat keyakinan Syiah dalam tauhid uluhiyah misalnya. Ternyata orang Syiah itu berkeyakinan wahdatul wujud. Jadi harus kita mengetahui, jadi tidak semua orang Syiah. Kenapa? Karena orang-orang awam Syiah itu tidak dikasih tahu sama ulama-ulamanya ada keyakinan seperti ini di dalam kitabnya. Karena sebagian orang Syiah itu juga cerdas, Pak. Pintar-pintar ngerti, tapi orang-orang awamnya tidak diajarkan seperti ini, tapi diajarkan seperti kitab yang kedua. Jadi banyak dari orang Syiah itu kita begini-begini, enggak ada dalam akidah kita. Wah, bukan bukunya, ternyata dalam bukunya ada. Mereka enggak pernah baca bukunya dan ulama-ulama mereka enggak mengajarkan kepada orang-orang Syiah itu keyakinan mereka yang sebenarnya. Beda dengan kita Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah semuanya buku kita buka-buka. Semuanya mungkin sama Ustaz Zainuddin dan Ustaz Zaki dan Ustaz Alwi di sini, semuanya semua kita bisa dibuka, enggak ada kitab yang tersembunyi daripada sebagian umat Islam. Jadi salah satu keyakinan mereka adalah keyakinan wahdatul wujud. Di dalam kitab Usul Al-Kahfi terdapat sebuah riwayat yang mengatakan walakinallah, dari kalau riwayat Syiah itu artinya riwayat Syiah itu artinya riwayat dari imam-imam yang 12 tersebut. Walakinallah khalaqana binafsihi katanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencampur. Kalau dicampur tahu misalnya ada gula, ada teh, ada air dicampur jadi ada gula, air, kemudian ada teh dicampur jadi air, teh. Kholato, jadi dicampur. Dengan apa? Dengan dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatukan dirinya, mencampur dirinya dengan siapa? Dengan para imam ahlul bait. Jadi di dalam diri imam ahlul bait itu terdapat di dalam diri ahlul bait itu terdapat bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Khomeini itu selalu mengatakan, Imam Khomeini kata orang Syiah, kalau kita mengatakan sebut aja Imam Khomeini, selalu menyebut-nyebut bahwa dan membesar-besarkan yang namanya Ibnu Arabi. Pernah dengar Ibnu Arabi? Ibnu Arabi itu adalah, dia mengatakan diri, dikatakan oleh mereka sebagai ahlu sunnah, adalah orang yang mengatakan wihdatul wujud, orang yang berkeyakinan wihdatul wujud. Artinya wihdatul wujud itu semua yang ada di alam ini adalah Tuhan. Coba kita bayangkan, dalam semua ini Tuhan. Dia mengatakan kita ini tuh Tuhan. Dia mentuhankan dirinya. Mengatakan babi-babi itu Tuhan, anjing-anjing itu Tuhan. Maka di kita di Indonesia, pernah dengar yang namanya Syekh Siti Jenar. Di Indonesia disebut Syekh Siti Jenar. Itu berkeyakinan juga terhadap wihdatul wujud atau adanya yang namanya hulul. Dan ini juga masuk dalam keyakinan orang Syiah. Tapi hulul dalam keyakinan orang Syiah. Tapi hulul dalam keyakinan orang Syiah adalah hulul Allah Subhanahu wa taala di dalam diri para imam-imamnya. Kita mengetahui di dalam ayat Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat tentang tauhid. Kita mengetahui tauhid itu apa? Dalam keyakinan kita, tauhid itu adalah kita hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan inti daripada ibadah kita, seperti kita sebutkan di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kita beribadah hanya pada Allah, itu namanya tauhid. Tetapi apa tauhid orang Syiah? Ternyata tauhid orang Syiah itu adalah mentauhidkan Allah, mentauhidkan keimaman dari para a'imah mereka. Maksudnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu artinya menjadikan imam itu yang 12 itu satu-satunya imam, tidak ada orang lain yang menjadi imam seperti mereka. Maka mereka mengatakan yang merupakan kebalikan daripada tauhid itu adalah kesyirikan. Kesyirikan itu apa? Adalah menjadikan imam selain daripada imam yang 12 itu. Lalu dari mana kita mendapatkan seperti itu? Apa kita karang sendiri? Jadi coba, tauhid yang merupakan inti agama dan kesyirikan yang merupakan larangan yang paling besar di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun juga. Larangan kesyirikan itu dikatakan oleh mereka artinya larangan kesyirikan kepada Allah, jadi larangan kesyirikan terhadap para imam. Salah satunya ditunjukkan dalam sebuah riwayat mereka di dalam Fushul Al-Kahfi jilid 1 halaman 427. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang sebelum engkau. Allah berfirman kepada Rasul-Nya, telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang sebelum engkau, seandainya engkau berbuat kesyirikan, maka akan terhapuslah, hancurlah amalan-amalanmu dan engkau menjadi orang yang merugi. Apa kata mereka makna riwayat ini? Lain katanya, amarta biwilayati ahadin ma'a wilayati Ali alaihi salam min ba'dik la yahbatanna amaluka. Jadi mana syirik katanya, seandainya engkau wahai Muhammad memerintahkan untuk menjadi wali, menjadi pemimpin sesudah engkau seseorang selain Ali alaihi salam, maka akan terhapuslah amalanmu. Di sini Allah menyatakan berbuat syirik, mereka merupakan kesyirikan apabila Rasulullah katanya, mereka sudah berani sampai Rasulullah, mereka mau atur-atur. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan seorang pemimpin sesudahnya selain Ali, maka terhapuslah amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat dalam tauhid rububiyah, itu dalam tauhid uluhiyah. Jadi kesyirikan yang kita kenal dalam tauhid uluhiyah, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dirubah bersama mereka menjadi apa? Menjadi Nah, kita jangan sampai kita lanjut-lanjut terus yang sebelumnya kita lupakan. Jadi kesyirikan dalam pemahaman orang Syiah itu apa? Syirik jadi menjadikan imam selain dari imam yang 12 tersebut selain dari Ali radhiyallahu taala anhu dan keturunan. Dan tauhid menurut mereka adalah apa? Kebalikan dari itu. Tauhid adalah menjadikan imam hanya sebagai imam kita. Kita mentauhidkan imam kita menjadi kepada imam kita adalah imam yang 12 tersebut. Kadang sebagian orang mengatakan, pernah kita dengar, orang Syiah itu menuhankan Ahlul Bait. Ahlul Bait dijadikan sebagai Tuhan. Ah, mana kalau kita tanya sama orang Syiah, mana kita menuhankan Ahlul Bait? Dari mana? Apalagi Syiah-Syiah orang-orang Indonesia, oh, ditolak mentah-mentah. Kamu berdusta, kedustaan kamu bawa ambil dari mana? Kenapa sih masalah ini terjadi, banyak terjadi seperti ini? Seperti kita kan katakan dari awal tadi, mereka itu mengambil bacaan dari buku-buku apa? Dari buku yang ditulis khusus untuk berdakwah. Dan mereka sembunyikan akidah-akidah mereka seperti ini yang ada di dalam buku-buku mereka. Coba kita lihat di dalam kitab Mir'atul Anwar yang dikarang oleh Al-Amili di dalam pada halaman 59. Dikatakan Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan di dalam bukunya Al-Amil ini, ana rabbul ard alladhi yaskunul ardu bihi. Saya adalah Rabb-nya. Siapa Tuhan langit dan bumi? Orang kafir Quraisy saja dulu kalau ditanya siapa Tuhan yang langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka Ali mengatakan, mereka menisbatkan kepada Ali secara dusta bahwa saya adalah Tuhan bumi yang bumi itu menjadi tenang dengan saya. Siapa Tuhan bumi menurut orang Syiah? Ah, Ali. Kita lihat juga perkataannya berikut ini di dalam Mir'atul Anwar juga halaman 59. Diriwayatkan dari Abi Busair dari Abi Abdillah. Kalau dikatakan Abi Abdillah di dalam buku-buku orang Syiah itu maksudnya adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullahu taala dikatakan disebut, kalau disebut Abu Abdillah itu ada maksudnya adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq dikatakan begini, "Ama alimta anna dunya wal akhirah lil imam yad'uha haitsu yasha wa yadfa'uha ila man yasha." Jadi kita mengatakan bahwa Rabbul Ard, apa sih Rabbul Ard? Dia kan yang mengatur bumi ini. Ternyata dalam riwayat yang dinukil dari Imam Ja'far As-Shadiq dikatakan, apakah engkau tidak mengetahui bahwa dunia dan akhirat itu adalah bagi imam, diletakkan bagi, diberikan pada diletakkan kepada siapa yang dia kehendaki, dan yadfa'uha amma yasha, dan ditolak atau diambil daripada orang yang mereka kehendaki pula. Jadi yang mengatur dunia dan akhirat itu siapa menurut mereka? Adalah imam. Padahal yang mengatur dunia dan akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit kita agak keluar dari materi akidah. Lah, bukankah yang dikatakan orang Syiah itu sedikit-sedikit daripada para imam Ahlul Bait? Sedikit-sedikit diriwayatnya dari siapa? Dari Ali. Bukan begitu kan? Dari Ali radhiyallahu taala anhu, dari Muhammad Al-Baqir, dari yang paling banyak itu dari Ja'far As-Shadiq. Bukan ini perkataan Ja'far As-Shadiq, perkataan imam kita juga, Imam Ahlus Sunnah. Perkataan imam kaum muslimin. Loh, kenapa kita menolak? Nah, disinilah kebatilan juga pengakuan mereka orang-orang Syiah bahwa madhab mereka itu adalah madhab Ahlul Bait. Mereka mengatakan kita bisa mengambil Al-Quran hanya lewat Ahlul Bait. Kita mengambil sunnah Rasulullah juga lewat Ahlul Bait. Tetapi kita tanyakan, antara kita dengan Ahlul Bait itu ada siapa? Antara orang-orang Syiah sekarang dengan Ahlul Bait itu ada siapa? Jadi mereka tuh sebenarnya tidak ada yang mengambil langsung pada Ahlul Bait, tapi mengambil dari orang-orang seperti yang namanya Zurarah. Zurarah itu salah satu rawi Syiah yang paling banyak meriwayatkan hadis, hadis-hadis orang Syiah dari Abi Abdillah dan Muhammad Al-Baqir. Jadi riwayat Ahlul Bait itu adalah riwayat palsu. Kenapa? Karena di antara mereka itu banyak orang-orang pendusta. Jadi kalau dikata, kalau kita riwayat Ahlus Sunnah itu, kita mengatakan adalah riwayat-riwayat maudhu. Bahkan para ulama yang mempelajari tentang hadis-hadis orang Syiah, para periwayat-periwayat hadis orang Syiah, hampir semua dari para periwayat-periwayat hadis itu pasti pernah dituduh sebagai orang dusta. Kalau pernah dituduh sebagai orang dusta dalam ilmu hadis, maka riwayatnya adalah riwayat palsu, tidak diterima. Jadi penisbatan perkataan-perkataan ini, jangan kita anggap perkataan dari Abu Abdillah ada perkataan Ja'far As-Shadiq, tidak. Ini mereka hanya menisbatkan secara palsu pada Ja'far As-Shadiq kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian sebelum, jadi kita katakan sebenarnya banyak ya riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Ali itu adalah Tuhan, yang menunjukkan bahwa Ali itu adalah Tuhan dan para imam-imam itu adalah Rob bagi mereka. Tetapi karena waktu yang sempit, kita lanjutkan, kita ambil dalam masalah asma wa sifat. Dalam tauhid asma wa sifat, kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya, walillahi asma'ul husna. Dan bagi Allah adalah nama-nama yang agung. Tetapi apa kata orang Syiah? Di dalam Usul Kafi jilid 1 halaman 143, dan bisa juga dilihat sampai halaman 144 dibahas masalah ini, dikatakan, diriwayatkan dari Abi Abdillah. Jadi Abi Abdillah itu banyak sekali kan yang meriwayatkan juga Zurarah. Zurarah ini adalah seorang pendusta besar. Bahkan dikatakan mereka itu hampir sedikit kali bertemu dengan Abi Abdillah. Abi Abdillah Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq itu siapa yang tahu Ja'far As-Shadiq itu tinggalnya di mana? Imam Ja'far As-Shadiq tinggalnya di mana dan kuburannya di mana? Ini tambahan aja sambil makan-makan. Di mana tinggalnya? Di Irak. Ini katanya di Irak. Siapa lagi Imam Ja'far As-Shadiq tinggalnya di mana? Eh? Di Indonesia. Nanti orang Malaysia cemburu katanya di Malaysia. Imam Ja'far As-Shadiq itu dan Imam Muhammad Al-Baqir itu tinggalnya di Irak. Yang lain lagi? Di Yaman. Tinggalnya di Madinah. Mereka tinggal dan hidup di Madinah. Dan pernah, karena dipanggil oleh kalau salah sama Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Al-Abbasiyah saat itu, dipanggil ke Irak. Dan waktu sebentar sekali. Tetapi yang meriwayatkan riwayat-riwayat dari mereka itu adalah siapa? Orang Madinah? Tidak ada orang Madinah. Semuanya adalah orang Irak. Loh kok riwayatnya banyak sekali padahal ketemunya kapan? Mereka juga enggak ke Madinah, mereka itu hidup di Kufah. Kan aneh kan? Riwayat hadisnya banyak sekali, cerita dari Abu Abdillah padahal Abu Abdillah tinggalnya di Madinah dan hanya sebentar aja datang ke Kufah dan mereka tidak pernah datang ke Madinah. Kan jadi kebalik. Lalu riwayatnya datang dari mana? Dengar dari siapa? Jelas itu karangan dan buatan mereka sendiri. Jadi kita kembali kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat, apa keyakinan yang ada di dalam buku-buku orang Syiah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jadi nukil dari Abu Abdillah dalam mentafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha wadarul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujizawna ma kanu ya'malun. Dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah asma'ul husna, maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan asma'ul husna tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan. Jadi ilhad dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala salah satunya apa yang dilakukan orang Syiah ini. Apa tafsirnya menurut Abu Abdillah? Nahnu wallahil asma'ul husna. Kata, kami para imam ini adalah asma'ul husna. Jadi siapa nama Allah menurut mereka adalah para imam mereka. Jadi bukan merupakan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allati la yakbalullahu minal ibadi amalan illa bima'rifatina. yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari para hambanya suatu amalan kecuali dengan mengenal kami. Makanya hati-hati kalau menurut orang Syiah, orang yang tidak mengenal Imam Imam Syiah itu yang 12 itu, maka tidak diterima amalannya. Nah, saya tanya Bapak nih, sekarang Bapak kenal gak Al-Mahdi? Imam Al-Mahdi? Itu bahaya, amalannya tidak diterima, Pak. Al-Mahdi tidak dikenal, amalannya tidak diterima. Cuma lucunya Al-Mahdi ini, kita sambil makan aja, kan ini waktu istirahat katanya, kita cerita-cerita aja. Saya juga mau minum nih, tapi gak dapat bagian nih. Saya lupa. Jadi kan Al-Mahdi itu begini, Hasan Al-Askari itu rahimahullahu ta'ala, itu dia meninggal. Setelah dia meninggal, ternyata dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak, akhirnya hartanya itu diwarisi oleh ibunya dan saudaranya namanya Ja'far. Ja'far ini kata orang Syiah, saudaranya Hasan ini disebut Ja'far Al-Kazib. Coba. Jadi Ja'far Nurul Ansia itu ada dua, Ja'far As-Sadiq yaitu imamnya mereka, kemudian Ja'far Al-Kadib. Kenapa disebut Ja'far Al-Kadib? Karena Ja'far ini, saudaranya Hasan Al-Askari ini, mengingkari bahwa Hasan Al-Askari ini punya anak. Akhirnya setelah orang itu kan orang Syiah bingung, ini mereka gak punya imam, siapa yang menjadi imamnya? Timbulan namanya ada orang namanya Utsman. Utsman ini penjual, kalau sekarang itu bakola, artinya pedagang-pedagang di... Kalau bakol atau di bakola-bakola, kalau bakol dulu itu artinya penjual bawang merah, bawang putih, bahan-bahan makanan seperti itu. Kalau sekarang itu bakol. Kalau sekarang itu bakola juga kan sekarang. Ya? Jadi di bakola dia itu penjual bakola. Akhirnya dia punya ide. Dia dekat dengan rumah Hasan Al-Askari. Dia bilang sebenarnya Hasan Al-Askari itu punya anak. Anaknya itu dilahirkan kemudian disembunyikan. Setelah itu sembunyi ke dalam gua. Ah, dan saya adalah wakilnya. Nah, makanya kalau kalian mau bayar apa-apa, bayar ke saya. Ramai orang bayar. Ramai orang bayar. Bayar ke dia nih, ke Utsman ini. Setelah itu katanya, loh bagaimana kalau kita ada permasalahan-permasalahan, mau nanya kepada Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu kalau menurut mereka satu hari itu tumbuhnya seperti satu tahun. Cepat. Kalau sekarang sudah 1200 tahun, sudah jadi apa? Kan satu hari kalau mereka tumbuhnya seperti satu tahun, dan riwayatnya satu hari itu seperti satu bulan. Sekarang sudah lebih 1200 tahun. Sudah jadi apa, Pak? Jadi, ketika dia sembunyi itu datang Utsman ini menjadi perantara. Kata Utsman, kalau kalian ada pertanyaan, ada apa? Ada harta yang pertama kan, ada harta-harta humus itu dikasih, kasih lewat Utsman itu, dia ngumpulkan. Nanti saya akan simpan buat ini, dia Imam Mahdi, Muhammad bin Hasan. Kemudian, kalau ada pertanyaan, nanti akan datang surat dari Al-Mahdi, saya akan bacakan. Tapi dia pintar. Kemudian datang orang bertanya suatu masalah. Kemudian katanya saya sudah bertanya ke Mahdi. Dan ada tulisan Al-Mahdi ini. Sudah ada tanda tangannya di sini. Saya bacakan. Dibacakan fatwanya Al-Mahdi. Jadi perkataan kalau mereka bukan fatwa lagi. Karena perkataan imam menurut mereka sama dengan perkataan Rasulullah. Dan sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sama semua agama. Tidak ada bedanya. Jadi pintarnya dia ini. Katanya saya bacakan. Jadi tulisan di dalam itu riqa namanya mereka atau ruqa, tulisan itu tidak diperlihatkan kepada orang. Jadi pokoknya dia yang baca, ini ada dari Imam Mahdi, ini saya punya. Jadi kalau orang bertanya masalah ini, dijawab sama dia, katanya dari Imam Mahdi ini tulisannya ada tanda tangannya. Atau disebut juga tauqi'at karena ada tanda tangannya Imam Mahdi. Pintar dia. Kan enggak diperlihatkan tanda tangannya. Jadi enggak diperlihatkan hotnya tulisannya. Kalau kelihatan hotnya ketahuan kan ini hot Mahdi gitulah. Setelah itu kan dia meninggal. Digantikan oleh siapa? Digantikan anaknya. Kalau digantikan anaknya kan ketahuan. Khot anak dan bapaknya pasti beda. Dan mereka pintar dari awal khotnya ini tidak diperlihatkan. Jadi tidak diperlihatkan orang mana sebenarnya tulisan Al-Mahdi. Cuma dibacakan oleh yang mereka mengaku naibnya. Itu wakilnya. Setelah itu rame-rame orang. Akhirnya orang-orang lain juga gak mau kalah. Saya juga menjadi wakilnya Al-Mahdi. Di mana-mana orang-orang menyerukan diri sebagai wakil Al-Mahdi. Sampai muncul sampai 20 orang. Dan akhirnya salah satu wakil Al-Mahdi itu Nabakhti. Dan lain-lain. Akhirnya orang Syiah mengatakan yang wakil Mahdi yang sah itu ada 4 orang. Yang lain-lainnya tidak sah. dan itu berdasarkan perkataannya Mahdi. Datang katanya ada tauqiyah dari Mahdi, Mahdi mengimam Mahdi mengatakan bah yang menjadi wakilnya Mahdi itu adalah cuma 4 orang yang sah, yang lain tidak sah. Jadi mereka hanya mereka aja yang bisa mengambil harta itu. Jadi begitu, ditipu, dibodoh-bodohin. Kalau memang kita mau melihat ini ada tanda tangan Mahdi, perlihatkan pada orang tanda tangan Al-Mahdinya. Tapi mereka tahu kalau diperlihatkan sekarang, kalau dia meninggal nanti anaknya ketahuan, khotnya berbeda, tulisannya berbeda. Begitulah orang-orang Syiah itu dibodoh-bodohin. Makanya dikatakan dari kawasan dari Imam Syafi'i, orang Syiah itu kalau menjadi burung, menjadi ruhom. Ruhom itu adalah burung kayaknya paling polos sekali. Gitu kan, dan kalau menjadi hewan akan menjadi keledai. Jadi apa dibodoh-bodohin sama orang, dilakukan. Bahkan mereka itu kadang lucu. Kalau kan mereka kan benci sama Abu Bakar dan Umar. Kadang ada anjing dikasih nama Abu Bakar dan Umar kemudian disiksa. Dan ini terjadi sampai sekarang di dekat daerah-daerah sini. Saya diceritakan katanya, karena mereka benci sama Isa, ada seorang Hadromi lah, orang Arab gitu, tapi orang Arab Indonesia gitu. Di sini dia jadi penjaga di sini, daerah sini. Kemudian dia katanya ada orang, dua kalau salah dua kambing. Dua kambing itu diberi nama Aisyah dan Hafsah. Setelah itu karena kebencian mereka ya Aisyah dan Hafsah, kambing itu dilempari di sampai mati karena mereka mengatakan Aisyah dan Hafsah itu adalah pezina. Jadi antum harus ingat salah satu tugas dari Imam Mahdi itu adalah menghukum rajam Aisyah dan Hafsah, mengatakan Aisyah pezina. Pada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah mensucikan Aisyah dari tuduhan zina. Loh, Aisyah pernah dituduh zina? Pernah. Siapa yang nuduh? Orang munafik. Dan siapa yang jadi pengikutnya? Siapa yang jadi pengikutnya, Pak? Yang menuduhnya adalah Ubay, orang-orang munafik. Yang menuduh Aisyah sebagai pezina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensucikan dari tuduhan tersebut. Tapi datang orang-orang yang mengikuti langkah orang-orang munafik juga menuduh Aisyah radhiyallahu taala sebagai pezina. Sekarang kalau kita ditanyakan, kita percaya sama Allah atau percaya sama orang-orang munafik? Percaya sama Allah. Kalau mereka percaya sama siapa? Percaya sama munafik. Karena munafik yang menuduh zina, mereka juga ikut tuduh zina. Padahal Allah Subhanahu wa taala menuduhnya, telah mensucikannya daripada tuduhan tersebut. Kemudian kita itu masalah tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka menyimpan dalam masalah tauhid, bahkan mengatakan tauhid itu adalah mentauhidkan para imam, dan syirik itu adalah menjadikan imam lain selain para imam. Bahkan mereka mengatakan asma Allah Subhanahu wa taala adalah para imam-imam mereka. Bahwa mereka mengatakan yang mengatur langit dan bumi itu adalah imam-imam mereka. Kemudian sekarang kita bagian yang kedua, kita mengatakan kalau rukun iman kita adalah iman kepada para malaikat. Imam kepada para malaikat, kita mengatakan malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ibadul mukramun, adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki tugas yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang Syiah menambah-nambah tugas para malaikat. Apakah di antara tugas para malaikat menurut orang Syiah salah satunya adalah untuk menangisi Al-Husain di kuburannya? Di dalam Wasailus Syiah jilid 10 halaman 318 dari Abi Abdillah. Jadi Abi Abdillah ini paling banyak riwayat-riwayat kitab Syiah itu dari Abi Abdillah. Wa kalallahu bi qabril Husaini alaihi salam. Mereka pakai tanda ain. Ain itu artinya alaihi salam. Arba'ata alaf malak sya'san gubar yabkuna ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan 4000 orang para malaikat di kuburan Husain dalam keadaan sya'at gubar. Jadi rambutnya itu enggak teratur, kemudian badannya itu penuh debu. Itulah keadaan mereka. Apa tugasnya? Salah satu tugasnya adalah menangis sampai hari kiamat. Makanya orang Syiah sekarang itu baru-baru menangis. Nangis sekarang lagi menangis atas kematian Husain. Jadi kita juga sedih. Kita juga semuanya harus sedih karena kematian Husain. Karena Husain itu adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Al-Sunnah pada kebalikan, ada orang Syiah menyiksa diri. Kemudian orang Al-Sunnah kadang melaksanakan hari raya berbangga-bangga dengan kematian, hari kematian Al-Husain. Ini juga salah. Kematian Husain itu, saat itu umat Islam semua sedih dengan kematian Husain. Karena dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Husain itu adalah pemimpin para pemuda ahli surga. Kita sedih dengan kematian Husain. Semua kita sedih. Husain radhiyallahu ta'ala. Tapi kita tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan sekarang ini. Sedikit kita misalnya sekarang kita melihat. Kalau saya ingin katakan. Kalau ingin mengetahui kesesatan Syiah itu gampang sekali. Masuk ke Google. Ditulis, ambil Google gambar. Tulis Syiah. Gambar apa yang muncul? Coba kalau kita tulis Syiah. Gambar apa yang muncul? Gambar orang berdarah, pukul kepalanya, pukul badannya, nyiksa dirinya. Kenapa mereka melakukan hal itu? Ada nggak akidah orang yang berakidah yang benar, yang berakal melakukan itu? Sebelum agama, orang berakal melakukan hal seperti itu? Ada nggak? Tidak ada. Tapi sayangnya, dibela, ada salah satu tokohnya di Indonesia membela hal itu. Katanya, ada orang yang membunuh diri begini, aliran-aliran sesat di Amerika disebutkan. Bahwa aliran-aliran itu sampai mereka melakukan bunuh diri secara berjamaah. Pernah dengar gak orang bunuh diri secara jamaah? Itu karena keyakinan. Begitu juga orang Syiah karena keyakinan akhirnya menyiksa diri. Dan banyak yang meninggal. Bukan sedikit yang meninggal. Sampai ulama mereka menulis kitab yang namanya Syuhada'ul Husain. Para syuhada yang meninggal karena Husain. Maksudnya karena menyiksa diri pada 10 Asyura tersebut. Katanya banyak orang yang meninggal bahkan bunuh diri untuk membela keyakinannya. Tapi sayang contoh-contohnya dia adalah keyakinan yang batil. Benar gak orang-orang yang membunuh diri, kelompok-kelompok yang membunuh diri di Amerika? Masa dicari contoh adalah orang-orang yang berada dalam kebatilan, bukan orang-orang yang berada dalam kebenaran? Kenapa tidak mencari contoh dari Imam Ahlul Bait? Pernah gak Ja'far al-Sadiq menyiksa diri? Tidak pernah. Pernah gak Muhammad al-Bakir menyiksa diri? Tidak pernah. Pernah gak Hasan al-Askari menyiksa diri? Tidak pernah. Loh, kenapa kalian menyiksa diri? Dalam contoh kalian siapa? Tidak ada. Tapi kalau kita teliti-teliti, ternyata orang Kristen itu melakukan seperti itu juga. Untuk merayakan, untuk memperingatkan kematian daripada Nabi Isa alaihissalam, Yesus menurut mereka. Menyiksa diri seperti itu. Dan itu dipraktekkan salah satunya di Filipina. Makanya kadang ada gambar seperti itu mirip, tapi yang dilakukan adalah orang Kristen. Sebenarnya asalnya itu dari Kristen, bukan dari ajaran Islam. Dan yang paling menyedihkan, yang kasihan, sangat kita kasihani, yang pukul-pukul kepala itu, yang lukai darah itu siapa? Orang-orang umum. Suruh tuh imam mereka, Sistani, mukul diri kalau memang merakini itu adalah kebenaran. Pernah gak Sistani datang, mukul diri di hadapan umat? Pernah gak Khomeini datang, melukai kepalanya? Tidak ada. Jadi yang suruh itu awam, rakyat biasa. Orang-orang gak ngerti. Adapun mereka sendiri enak. Salah satunya begitu yang mereka lakukan, orang-orang Syiah itu. Misalnya begini, kalau dia itu mut'ahnya jago, jadi anak-anak orang itu habis dimut'ahin sama mereka. Tapi kalau anak mereka sendiri diminta dimut'ahin, abadan, gak akan dikasih. Jadi kalau mereka meyakini keutamaan dari mut'ah sendiri, kenapa anak-anak mereka gak dikasih mut'ah orang lain? Makanya para pemuda Syiah juga banyak yang sadar gara-gara hal seperti itu. Nah ya coba datang pada anak-anaknya daripada syekh-syekhnya Syiah, gak dikasih. Karena mereka juga menjaga anak-anak mereka. Mereka tahu kehormatan anak-anak mereka. Tapi kehormatan orang lain diambil. Jadi mereka tuh, kita tuh orang-orang Syiah yang awam itu sebenarnya adalah korban daripada syekh-syekhnya mereka. Makanya dikatakan banyak para ulama-ulama yang menyuruhkan kepada orang Syiah, penduduk-penduduk, orang-orang awam Syiah untuk bangkit itu. Sadarlah, pakai otak kalian, pikirkan. Misalnya sekarang mukul-mukul diri, kalian menyiksa diri. Apakah syekh kalian menyiksa diri? Tidak ada, paling pukul-pukul kepala gini, gak pernah pakai pisau. Coba kalau berani kalau pakai pisau. Kalau mutah, coba anak-anakmu disuruh mutah. Gak ada. Jadi sebenarnya itu mereka membodohi orang-orang awam. Kemudian, kenapa bisa hal itu terjadi? Orang-orang ngikut saja. Di dalam agama mereka itu, perkataan syekh-syekh mereka itu harus diikuti. Gak boleh ditentang. Kita bertanya agama dikira banyak cerita-cerita. Saya baru bertanya agama begini, bertanya agama begitu. Apa katanya? Kamu itu wahabi. Kok nanyanya macam-macam? Jadi kalau kita umat Islam itu enak. Mau tanya siapa aja bisa. Mau tanya bin Bas, mau tanya Lajnah Da'imah, mau tanya ke Ustaz. Kalau gara-gara alat itu langsung gak ada. Gak ada pembatas. Kalau mereka gak bisa, sulit sekali untuk menanyakan masalah agama. Setelah kita mengetahui tentang iman pada malaikat, yang paling seru itu adalah masalah tahriful Al-Quran. Tahrif Al-Quran itu artinya mereka mengatakan Al-Quran itu kurang dan lebih. Ada yang ditambahkan dan ada dikurangi. Jadi orang Syiah mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah banyak dikurangi. Salah satu dikuranginya adalah untuk apa? Supaya di dalam Al-Quran itu, kata mereka, ternyata banyak nama-nama para imam mereka disebut. Karena Abu Bakar, Umar, Utsman itu merebut kekhilafahan dari tangan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, supaya ini tidak ada di dalam Al-Quran, harus dihapus. Tapi sekarang banyak orang Syiah mengatakan, kita tidak ada meyakini bahwa Al-Quran itu terjadi perubahan padanya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami yang menjaganya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang sekarang sadar, oh, tapi ternyata salah seorang ulama mereka zaman sekarang menulis kitab namanya Faslul Khitab fi Tahrifi Kitab Rabil Arba. Jadi Faslul Khitab, jadi kitab ini menukil hampir sekitar 2000 riwayat-riwayat dari ulama Syiah mengatakan bahwa Al-Quran itu terjadi perubahan. Coba kita bayangkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Al-Quran terjaga, orang-orang Syiah mengatakan Al-Quran itu sudah dirubah. Kita mempercayai siapa? Kalau kita orang awam aja, gak tahu agama apa, percaya sama siapa? Percaya sama Allah atau ulama Syiah? Maka sekarang ulama Syiah itu banyak mengingkari, tapi pengingkaran mereka itu tidak ada gunanya, karena itu ada di dalam kitab-kitab mereka. Misalnya perkataan daripada salah seorang ulama besar mereka namanya Al-Mufid, di dalam ini dinukil di dalam kitab Awailul Maqalat halaman 13 dan juga didapatkan halaman 46, 54 dan juga 80. Al-Mufid mengatakan, innal akhbaro, tentang riwayat-riwayat tentang tahrif Al-Quran itu, innal akhbaro qad ja'at mustafidatun an a'immatil huda min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ikhtilafil Quran wa ma ahdathahu ba'd at-ta'inin fihi min al-hadfi wan nuqsani. Saya berkata, kata Al-Mufid, aqulu innal akhbara, saya berkata, kata Al-Mufid, bahwa khabar-khabar, artinya riwayat-riwayat, telah datang secara, kalau kita secara mustafadho, artinya mustafidho itu artinya mustafadho, artinya banyak sekali. Kalau kita katakan mungkin dalam Al-Sunnah itu mutawatir, oh, banyak sekali riwayat-riwayatnya dari a'immatul huda, dari imam-imam ahlul bait, dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya perbedaan di dalam Al-Qur'an itu. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tahan terhadap Al-Qur'an tersebut berupa apa? Berupa hadaf, menghapus dan mengurangi. Yang dihapus dan dikurangi itu apa? Nama, salah satunya nama-nama imam para ahlul bait. Kita lihatkan, mari kita lihat, itu kan perkataan, jadi itu salah satu perkataan dan banyak sekali perkataannya, dan para perkataan imam yang mereka mengatakan bahwa itu adalah mutawatir dan tidak bisa diingkari. Tapi kita ambil sedikit-sedikit karena waktunya memang sedikit dan masih banyak sebenarnya bahannya, kita ambil satu-satu aja, dan kita ambil bukti daripada atau tahrif yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang ada di dalam buku mereka. Dinukil di dalam kitab Al-Kafi halaman jilid 1 halaman 417 dalam tafsir ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini begini bunyinya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kita lihat Al-Quran, fa'tu bisuratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadikin. Gitu kan ayatnya. Kalau kita lihat Quran kita seperti itu. Tapi orang Syiah tambah jadi, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi Ali. Jadi ini di Al-Quran kita tuh sudah dihapus katanya. Seharusnya ada kata fi Ali. Fa'tu bisuratin mim misli. Jadi artinya, dan kalau seandainya kalian ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ayatnya. fatu bisurati mimisli, maka datangkanlah satu surat semisal surat Al-Qur'an itu. Tetapi apa kata mereka? Seandainya kalian ragu tentang apa yang diturunkan, kami turunkan kepada hamba kami tentang Ali. Jadi ada tambahan Alinya, ini yang dihapus. Kenapa dihapus? Katanya, coba kita jadi begini ya. Katanya ini orang-orang Syiah itu kadang-kadang, kalau katanya orang Syiah itu pintar mantik, pintar akal-akalan. Tapi sebenarnya kalau lihat akal-akalannya itu gak nyambung. Coba kita lihat seperti masalah ini. Masalah tahriful Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Allah menjaga Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat telah merubah Al-Quran. Sekarang yang hebat, kalau menurut bapak-bapak, yang hebat itu Allah apa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Siapa yang lebih hebat? Allah kan? Allah menjaga tapi hebat, lebih hebat Abu Bakar, Pak. Kenapa? Allah menjaganya, Abu Bakar merusaknya. Bukankah begitu? Allah menjaga, Umar menggantinya. Menghapus, kata Ali, dihapus sama para sahabat. Jadi para sahabat itu lebih hebat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di mana mereka simpan akalnya? Di mana simpan mereka simpan ayat Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi itu salah satu contohnya tentang masalah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga kita harus mengetahui bahwa di dalam keyakinan Syiah itu ada mushafat, timah, dan itu ada. Dan sebagian mereka mengatakan itu adalah tafsir. Tetapi intinya mereka meyakini adanya wahyu yang turun kepada Ali, kepada Fatimah, dan kepada imam-imam sesudah Rasulullah SAW, para imam Ahlul Bait. Kalau kita sih seorang Indonesia, kalau Malaysia alhamdulillah sudah dijadikan aliran sesat, tapi di Indonesia masih aneh. Kenapa kita aneh? Ahmadiyah ribut Pak Ahmadiyah. Ahmadiyah itu meyakini ada berapa nabi? Siapa nabinya? Nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Jadi turun wahyu kepada siapa? Pada berapa orang? Wahyu turun pada siapa? Kepada satu orang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Tetapi orang Syiah meyakini turun wahyu kepada siapa? Kepada 12 imam plus lagi kepada Fatimah. Loh, seharusnya yang meyakini turun wahyu kepada 12 plus 1 jadi 13, seharusnya lebih pantas dikatakan sebagai aliran sesat daripada orang-orang Ahmadiyah. Tapi nggak tahu kenapa hal ini terjadi di Indonesia. Semoga aja para ulama kita di MUI dan lain-lainnya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengungkapkan kebenaran ini. Karena MUI dulu pernah mengeluarkan fatwa tahun 84. Jadi jangan kira MUI kita itu nggak benar-benar ya. MUI itu sepakat, Rusia itu nggak benar. Pernah sampai mengeluarkan fatwa, ada fatwanya tersebar kalau kita bisa cari juga di internet. Bahkan pernah mengadakan kalau nggak salah tahun 97 seminar di Istiqlal dihadiri dan disetujui oleh MUI tentang kesesatan Syiah. Tapi keadaan sekarang nggak tahu kenapa para ulama kita sulit mengungkap kembali kebenaran ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada mereka. Kemudian itu masalah kitab. Kalau kita ditanya, jadi kita agak lewat-lewat. Sunnah itu apa sih dalam pemahaman Syiah? Jadi kalau kita sunnah itu ada hadis Rasulullah SAW. Ada pun orang Syiah itu meyakini sunnah itu adalah sabda Rasulullah, perkataan Ali, perkataan Abu Bakar, perkataan Hasan, perkataan Husain, semuanya itu masuk ke dalam kategori sunnah yang wajib ditaati. Bahkan yang paling unik, perkataan Al-Mahdi juga wajib ditaati. Dan sebagian mereka meyakini sampai sekarang masih ketemu dengan Al-Mahdi. Maka saya sering kadang bertanya kepada orang Syiah, kalau memang sebagian kalian bisa bertanya kepada Al-Mahdi, dan agama ini tidak akan tegak kecuali adanya Al-Mahdi, saya mau bertanya, apakah fatwa Al-Mahdi tentang masalah Palestina misalnya? Apakah fatwa Al-Mahdi tentang masalah Irak? Mereka enggak ada. Jadi keberadaan Al-Mahdi itu sebenarnya tidak ada faedahnya. Padahal mereka merupakan keharusan keberadaan seorang imam itu yang menjadi hujah Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Bahkan yang paling unik dalam permasalahan ini, mereka berani menyatakan Rasulullah tidak menyampaikan sebagian daripada risalah. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan risalah, ajaran ini, ajaran Islam belum sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa firman Allah yang belakang? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan. Islam itu sudah sempurna. Agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku telah ridho Islam menjadi agama kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Fa illam taf'al fama ballagta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin." Wahai Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan apa yang turun kepada engkau dari Tuhanmu. Seandainya engkau tidak menyampaikan risalah tersebut, maka sesungguhnya engkau, seandainya tidak engkau tidak melakukan hal tersebut, yaitu menyampaikan risalah, sesungguhnya engkau tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya seandainya Rasulullah menyampaikan sebagian dari risalah dan menyimpan sebagiannya, berarti Rasulullah kata Allah belum menyampaikan di risalah itu sendiri. Dan sungguhnya Allah akan menjagamu dari manusia dan Allah tidak memberi hidayah kepada golongan yang kafir. Allah telah mengatakan bahwa memerintahkan pada Rasulullah untuk menyampaikan risalah dan Rasulullah telah menyampaikan risalah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa agama kita ada telah sempurna dan Allah telah ridhoi dengan agama kita ini, agama Islam. Tetapi kata orang Syiah, apa kata orang Syiah? Rasulullah belum menyampaikan sebagian dari risalah, maka dibutuhkanlah para imam-imam ini. Kenapa dibutuhkan para imam? Karena risalah belum disampaikan oleh Rasulullah. Bertentangan enggak dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Jelaslah bertentangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sudah disempurnakan, mereka mengatakan masih kurang. Hal itu ditunjukkan dalam satu riwayat mereka. Salah satu perkataan ulama mereka yang ditulis oleh seorang ulama mereka yaitu Syahbuddin An-Najfi di dalam kitabnya, di dalam jilid yang kedua, halaman 288 sampai 289. Jadi Syahbuddin An-Najfi ini memberi ta'liq itu catatan kaki di dalam atas kitab Ihqaqul Haq li At-Tusturi. Jadi dia mengatakan, "Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam daqat alaihi al-fursah wa lam yas'ahu al-majalu li ta'limi jami' ahkamid din." Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya kesempatan. Kesempatannya sempit. Maka kesempatan itu tidak memberi waktu pada kelonggaran pada Rasulullah untuk menyampaikan hukum-hukum agama ini. Jadi sempit, maka Rasulullah tidak bisa menyampaikan, tidak waktu untuk menyampaikan hukum-hukum agama ini, maka dibutuhkanlah orang-orang yang datang sesudahnya. Dan juga Imam Al-Khomeini mengatakan di dalam kitabnya Mas'alatul Mahdi di dalam halaman 22, Khomeini mengatakan, "Wa naqulu bi anna al-anbiya'a lam yuwaffaqu bi tanfidhi maqasidihim wa anna Allah sayab'atsu fi akhir az-zaman syakhsan yaqumu bitanfidhi masailil anbiya." Imam Khomeini mengatakan, kami mengatakan itu ya kami, dia sudah komandan orang Syiah, jadi orang Syiah mengatakan, kita gitulah, bahwa para nabi itu tidak mendapat taufik pada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan daripada maksud-maksud mereka. Jadi maksud mereka diutus itu tidak bisa dilaksanakan para nabi, kata Khomeini. Lalu siapakah yang bisa melaksanakan maksud-maksud dari para nabi diutus? Siapa yang bisa melaksanakan? Kira-kira bapak-bapak, siapa yang bisa melaksanakan? Nabi Muhammad? Tidak bisa. Hussein? Tidak bisa. Ternyata siapa yang bisa melaksanakan? Imam Khomeini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seseorang di akhir zaman nanti. Dialah yang akan mewujudkan masalah-masalah atau maksud-maksud yang dengannya diutus para nabi tersebut. Coba, para nabi, kalau dikatakan para nabi masuk di dalamnya Rasulullah tidak bisa mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan padanya, yang tidak bisa mewujudkan maksud dari putusannya. Tapi yang bisa mewujudkan siapa? ternyata Imam Mahdi. Tapi sayangnya Imam Mahdi belum muncul-muncul, nuklir sudah mau dibuat tapi belum muncul, juga masih takut dan bersembunyi di dalam gua. Kemudian itu masalah iman pada kitab-kitab. Kemudian kita membahas masalah iman pada Nabi dan Rasul. Bagaimana penyimpangan orang-orang Syiah dalam masalah Nabi dan Rasul? Kita lihat salah satu dari riwayat orang Syiah tentang para Nabi dan Rasul. Abu Abdillah, jadi Abu Abdillah ini Imam Ja'far As-Shadiq lagi, berkata, Wallahu mastaujabah adamu ayyakhluqallahu biyadih wa yanfukhu fihi min ruhihi illa biwilayati Ali wa ma kallamallahu Musa takliman illa biwilayati Ali alaihi salam wa la aqamallahu Isa ibn Maryam ayatan lil alamin illa bil khudu'i li Ali alaihi salam thumma qal ujmilul amr mastahalla khalqun minallahi an-nadra ilayhi illa bil-ubudiyati lana. Katanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharuskan menciptakan Adam dengan tangannya dan meniupkan ruh darinya, dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam tubuh Adam dari ruh dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dari tubuh Adam, kecuali dengan apa? Jadi Allah diciptakan oleh Allah dengan tangannya, Adam diciptakan oleh Allah dengan tangannya, dan ditiupkan ruh dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam dengan apa? Kecuali dengan wilayah, kecuali dengan meyakini wilayahnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tidak juga Musa di Allah subhanahu wa ta'ala mengajak Musa berbicara kecuali dengan apa? Kecuali dengan wilayahnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tidak juga Isa dijadikan ayat bagi alam semesta. Isa itu jadi ayat bagi alam semesta karena Isa itu banyak mujizat-mujizat, salah satunya bisa bicara ketika masih kecil, masih dalam bayi, dan juga bisa menghidupkan orang mati. Kenapa jadi ayat seperti ini? Karena meyakini wilayahnya Ali, karena ada wilayahnya Ali. Bahkan mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan seseorang itu ahli untuk melihat pada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali menjadikan diri sebagai hamba daripada kami, yaitu ahlul bait itu sendiri. Bahwa tahu gak salah seorang nabi yang pernah tenggelam di laut? Siapa? Yunus kan? Kenapa dia tenggelam di laut? Karena meninggalkan dakwah. Tapi menurut orang Syiah kenapa? Karena ternyata Yunus itu tidak mau taat terhadap wilayahnya Ali. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala masukkannya ke dalam laut. Gitulah, malaikat itu direndahkan. Dan harus kita mengetahui bahwa mereka meyakini bahwa para imam itu lebih tinggi derajatnya dari para malaikat dan para nabi. Masih berapa lama? Pertanyaan aja, sebentar selesai ini kan imam kepada kita ambil semua rukun imam, rukun iman kita ambil semua rukun iman baru pertanyaan. Kita ambil dulu masalah rukun iman. Kemudian iman kepada nabi. Jadi nabi itu betul-betul harus taat kepada siapa? Kepada wilayahnya Ali. Kalau enggak taat kepada wilayahnya Ali, bisa seperti Yunus alaihi salam. Kemudian iman kepada hari akhirat. Yang memasukkan surga dan neraka itu siapa? Allah. Tapi menurut orang Syiah siapa? Mereka mengatakan Syekh mereka yang namanya Al-Hur Al-Amili di dalam kitabnya Al-Fusul Al-Muhimmah fi Usulil A'immah halaman 171 mengatakan, inna min usulil a'immah alaihimussalam al-imanu bi'anna hisaba jami'il khalqi yaumal qiyamah ilal a'immah. Sesungguhnya di antara usul-usul atau dasar-dasar daripada para imam-imam itu, yang merupakan usul-usul, artinya dasar-dasar yang dilakukan oleh para imam alaihimussalam, adalah meyakini bahwa hisab hari kiamat itu, hisab makhluk di hari kiamat itu, yaitu manusia di hari kiamat itu, berada di tangan siapa? Berada di tangan para imam. Kemudian juga diriwayatkan daripada Abu Abdillah diriwayatkan ini bukan dari Abu Abdillah ya, diriwayatkan dari Ali. Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Ali, anta qasimul jannah wan nar yaumal qiyamah taqulu lin nari hadha li wa hadha lak." Rasulullah mengatakan kepada Ali, ini di dalam tafsir Farad halaman 67 dan juga di dalam kitab Ilalu Syara'i karangan Ibnu Babawai halaman 196. Wahai Ali, engkaulah pembagi surga dan neraka hari kiamat nanti. Engkau berkata kepada neraka, ini adalah untukku, dan engkau berkata, dan ini adalah bagi engkau. Jadi yang mengatur surga dan neraka itu siapa? Ali. Kalau ini untukku, artinya ini adalah pengikutku, yang mengikutiku dibawa kemana? Ke dalam surga. Dan ini untukmu. Untukmu itu siapa yang masuk neraka? Adalah musuh-musuh Ahlul Bait. Dan juga dinukil dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali berkata, "Ana udkhilu awliya'il jannah wa a'da'in nar." Saya memasukkan para wali-waliku, artinya orang-orang yang mengikuti dia, surga, dan orang-orang yang musuhiku neraka. Siapa masuk surga dan neraka? Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dalam tafsir di dalam kitab Ilal Syara'i li Ibnu Babawai yaitu halaman 197. Jadi ada kesalahan tadi halamannya. Jadi ini halaman 197 dalam kitab Ilal Syara'i karangan Ibnu Babawai. Adapun yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam kitab Biharul Anwar. Biharul Anwar itu karangannya Al-Majlisi jilid 39 halaman 200. Jadi kalau Syiah yang sekarang itu sebenarnya banyak menjadikan dasar-dasar dari agama mereka adalah dari Al-Majlisi. Kemudian terakhir adalah iman kepada takdir. Syekh mereka Al-Mufid mengatakan di dalam kitabnya Al-Fusulul Muhimmah Fusulul A'immah, dinukil di dalam kitab Al-Fusulul Muhimmah Fi Usulil A'immah karangan Muhammad bin Hasan Al-Hur Al-Amili halaman 80-81. Jadi nukil dari Al-Mufid. Al-Mufid mengatakan, "As-sahihu an Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna af'al al-ibad ghairu makhluqatin lillahi ta'ala." Dan yang sahih dari keyakinan, yaitu dari keyakinan Ahlul Bait, itu keluarga Muhammad, maksudnya keyakinan orang Syiah, bahwa perbuatan-perbuatan para hamba bukanlah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini makhluk Allah, tapi perbuatan kita bukan makhluk Allah. Lalu makhluk siapa? Jadi kita yang menciptakan perbuatan kita sendiri. Makanya pernah di debat juga masalah itu kan, keyakinan itu sebenarnya asalnya keyakinan Mu'tazilah. Jadi mengingkari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ikut serta, ikut campur tangan dalam perbuatan kita. Padahal kalau kita mengatakan seperti itu, artinya ada orang yang bisa berbuat di dalam kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu bukan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ada penciptaan seperti selain Allah subhanahu wa ta'ala, padahal seluruhnya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia melanjutkan perkataannya, "Aqulu madhabul imamiyah wal mu'tazila anna af'alil ibadi sadiratun anhum wa hum khaliquna laha." Dan saya berkata bahwa madhab imamiyah, yaitu imamiyah yang maksud di sini Syiah Ibn Asariyah dan Mu'tazilah. Karena begini, jadi Syiah itu pertama orang-orang mutasyabbihah mengatakan Allah itu sama dengan makhluk. Dan akhir-akhirnya seperti sekarang ini mereka itu bergabung dengan orang-orang Mu'tazilah. Mereka itu mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa perbuatan-perbuatan para hamba adalah berasal dari hamba tersebut, dan mereka yang menciptakan perbuatannya sendiri dan bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah keyakinan mereka. Jadi sebenarnya banyak sekali, masih banyak sekali ini belum sampai, banyak sekali keyakinan ada gulu, ada mungkin namanya roja, roja'ah. Jadi mungkin sedikit ya, secara lintas, kita gak usah baca nukil-nukilan, ada keyakinan orang Syiah itu gulunya terhadap para a'imah. Misal mengatakan para a'imah itu lebih tinggi kedudukannya daripada para nabi, para rasul. Kemudian dia mengatakan seperti tadi, para imam itu yang memasukkan Ali radhiyallahu ta'ala, memasukkan orang ke dalam surga neraka, itu gulu terhadap para a'imah. Ada juga yang namanya, keyakinan mereka namanya al-bada. Bada itu apa? Bada itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak tahu sesuatu, kemudian besoknya baru tahu. Akhirnya terjadi perubahan keputusan. Padahal mereka, jadi Allah menginginkan begini, tiba-tiba Allah enggak tahu, tiba-tiba maslahatnya berubah. Akhirnya Allah merubah keputusannya. Padahal mereka mengatakan bahwa orang Syiah, imam-imam Syiah itu mengetahui segala sesuatu. Kalau mereka mengatakan hal seperti itu, artinya Allah itu tidak mengetahui segala sesuatu. Ada juga yang mereka yang namanya mut'ah. Mut'ah itu bisa sampai dengan anak kecil ke dalam tulisan-tulisan. Anak kecil juga boleh dimut'ain. Kalau di dalam bukunya, salah satu bukunya yang tersebar, sekarang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu juga dinukil tentang perbuatan Imam Khomeini. Dia memut'ah dengan anak kecil. Boleh mut'ah dengan anak kecil sampai bayi, tetapi tidak boleh yang berhubungan masalah langsung hubungan kelamin katanya. Tapi mau diapa-apain boleh. Siapa hubungan dengan siapa? Bayi sekalipun boleh dimut'ahi. Kalau mut'ahi juga boleh bapak dengan anaknya. Ibu dengan anaknya. Kita mut'ah dengan ibunya, kemudian boleh juga mut'ah dengan anaknya. Pokoknya semuanya boleh. Tapi begitulah orang Syiah. Kalau anak mereka mau dimut'ahin, enggak mau. Begitulah ulama-ulama mereka. Kemudian ada yang namanya roja'ah. Roja'ah itu apa? Roja'ah itu artinya orang-orang itu, para imam mereka itu bangkit setelah kematian. Untuk apa bangkit? Tahu enggak untuk apa bangkit? Jadi imam-imam Syiah itu bangkit, hidup kembali. Untuk salah satunya itu adalah untuk menghukum Umar dan Abu Bakar. Karena telah merebut khilafah. Dikatakan sampai-sampai katanya ceritanya, sampai iblis itu kaget. Iblis itu kalau enggak salah, saya tidak salah ingat riwayatnya itu, jadi iblis itu dirantai dengan dua rantai. Tiba-tiba iblis itu melihat ada orang yang dirantai dengan 80 rantai. Ternyata yang dirantai dengan 80 rantai itu siapa? Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu besarkah dosa Umar sampai dirantai seperti itu? Apa sih dosa Umar sehingga orang Syiah mengatakan tentang Umar, mengatakan pada Umar hal-hal seperti itu? Tahu enggak apa dosa Umar? Sampai mereka sekarang mengagungkan pembunuh Umar. Abu Lulu Al-Majusi kuburannya diagungkan di Iran sana. Dan ada hari raya khusus untuk memperingati Abu Lulu Al-Majusi yang mereka sebut dengan Baba Syuja'uddin. Tahu enggak kenapa Umar dibenci sekali sama orang Syiah? Ini enggak ada hadiahnya, Pak. Yang belakang, siapa kira-kira yang tahu? Karena Abu Bakar. Karena dia pertama kali bayat Abu Bakar, maka dia membenci Umar. Boleh juga, yang lain lagi. Kenapa orang Syiah itu benci sekali sama Umar? Antum tahu nggak? Imperium Persia itu kapan dihancurkan? Pada zaman Umar radhiyallahu ta'ala. Jadi mereka benci karena kerajaan mereka dihancurkan. Sebelum kita menutup dan masuk pertanyaan, kita melihat sesuatu. Dan ini mungkin penutup. Sebenarnya masih banyak yang lain yang bisa kita. Apa sih sebenarnya ajaran Syiah? Siapakah sebenarnya Syiah itu? Kita melihat perkataan seorang imam mereka namanya Ni'matullah Al-Jazairi. Di dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah jilid 2 halaman 278-279. Apa perkataan Ni'matullah Al-Jazairi? Ini diingat baik-baik, Pak ya. Sebenarnya apa pandangan orang Syiah tentang Ahlus Sunnah itu? Dia berkata, "Inna lam najtami' ma'ahum ala ilahin wala ala nabiyyin wala ala imamin." Coba lihat, "Inna lam najtami' ma'ahum ala ilahin wala ala nabiyyin wala ala imamin." Apa kata Ni'matullah Al-Jazairi? Sesungguhnya kami tidak sepakat atau tidak sama-sama dengan ahlus sunnah, dengan mereka maksudnya ahlus sunnah. Imam Tuhan kami juga tidak sama dengan ahlus sunnah. Tuhannya tidak sama dengan kita. Katanya, wala ala nabiyyin, tidak juga nabi. Nabi kami tidak sama nabinya dengan mereka. Dan tidak juga imam. Jadi imam juga berbeda dengan kita. Kalau katakan Tuhan sudah beda, nabi sudah beda, apa? Jawab sendiri. Kemudian dia mengatakan, inna rabbahum walladhi kana muhammadan nabiyuhu wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakar wa nanhu la naqulu bihadar rabb wala bidhalikan nabiy bal naqulu inna rabbal ladhi khalifat inna rabbal ladhi khalifatu nabiyihi Abu Bakrin laisa rabbuna wala dhalikan nabiyu nabiyuna. Dia juga menambahkan perkataannya, sesungguhnya Tuhan mereka yang nabinya adalah Muhammad dan khalifahnya adalah Abu Bakar. Nah, kami tidak mengatakan bahwa itu adalah Rob kami. Kami tidak mengatakan bahwa itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan menjadikan dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala, kan tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah. Apakah Allah tidak menghendaki Abu Bakar jadi khalifah? Bisa enggak terjadi tanpa kehendak Allah? Enggak mungkin. Jadi Allah sudah menghendaki Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi itu terjadi di khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang nabinya Nabi Muhammad dan khalifahnya sudahnya Abu Bakar, kami tidak mengatakan dengan Tuhan itu. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan kami. Dan kami juga tidak mengatakan dan akan nabi itu. Jadi kami juga tidak mengakui akan nabi itu. Bahkan kami mengatakan sesungguhnya Tuhan yang khalifah nabinya, artinya orang yang datang menjadi pemimpin sudah nabinya Abu Bakar, bukanlah Tuhan kami dan nabi itu bukanlah nabi kami. Jadi ingat, dia mengatakan kami tidak bersama dengan Ahlus Sunnah, tidak dalam Tuhan, tidak dalam nabi, tidak juga dalam iman. Jadi kita bersama mereka di dalam apa? Ini bisa dipahami sendiri. Semoga memberi manfaat buat saya sendiri dan buat bapak-bapak. Ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tujuannya bukan ingin menghancurkan persatuan umat, tapi ingin menjaga umat ini. Kalau kita di Indonesia ingin menjaga Indonesia tetap aman, Pak. Kalau segi politik, kita juga ingin menjaga Indonesia tetap aman. Kenapa? Kalau orang Syiah itu banyak di Indonesia itu, Bapak tahu enggak baru-baru ini di Yaman? Apa yang terjadi? Syiah itu kalau sudah punya kekuatan sedikit, berontak. Tahu enggak apa yang terjadi di Irak? Tahu enggak apa yang terjadi di Lebanon? Perang enggak habis-habis. Jadi kalau kita ingin menjaga akidah kita yang pertama, dan juga menjaga Indonesia itu tetap aman, kita harus menghadapi yang namanya ajaran Syiah. Kemudian ini pertanyaannya, tolong minta penjelasan tentang Abdullah bin Sabah karena saya dengar erat hubungannya dengan Syiah. Sebenarnya Abdullah bin Sabah ini adalah orang Yahudi. Jadi dia pada zaman Umar itu belum masuk Islam. Pada zaman Utsman politiknya ya, jadi segi politik Umar itu dia berpolitik dengan cara keras. Jadi orang-orangnya salah itu langsung dihukum. Adapun Utsman orangnya lembut. Jadi dibiarkan gitu baik-baikan, dia berlemah lembut. Nah pada saat itulah Abdullah bin Sabah itu masuk Islam, pura-pura masuk Islam, kemudian menimbulkan banyak fitnah. Abdullah bin Sabah ini adalah orang yang pertama mengatakan bahwa Yusha bin Nun itu adalah wasi. Wasi itu adalah yang diwasiatkan oleh Musa untuk menjadi khalifah sesudahnya, menjadi pengganti Musa. Setiap nabi itu ada wasi. Dia mengatakan setiap nabi itu ada wasi, artinya orang yang diwasiat untuk menjadi pemimpin sesudahnya. Dan wasiat daripada Nabi Muhammad siapa? Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia. Orang Syiah sekarang banyak mengingkari, mana Abdullah bin Sabah, gak ada, itu bikinan Ahlus Sunnah, katanya. Gak ada, kalian ternyata di dalam buku-buku Syiah sendiri, banyak menukil, riwayat, nukil, bahwa Abdullah bin Sabah itu benar-benar ada. Jadi sebagian mereka mengingkari, padahal sebagiannya lain, mengakui. Tapi orang Syiah itu gampang, Pak. Misalnya ada-ada seperti ini, banyak ada nukilan-nukilan, bahkan di buku Syiah itu tentang Tauhid, mentakrit Tauhid yang benar, mengagungkan para sahabat. Tapi katanya apa? Jawabnya gampang. Itu perkataannya imam itu ketika dia apa? Ketika dia takiyah, jadi ketika dia berkata yang sepakat dengan ahli sunnah itu dijawab, dikata sama mereka itu adalah takiyah. Gampang, mereka jadi cari celah menghindar, jadi agama mereka itu semuanya jadi gak jelas. Sekarang mana sebenarnya yang takiyah? Jadi Abdullah bin Sabah itu ada, bahkan telah ditulis risalah tesis tentang hal ini, yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Sabah ada dalam sumber-sumber ahli sunnah dan juga dalam sumber-sumber Syiah. Tolong dijelaskan mengenai keyakinan takiyah para Syiah, bagaimana sikap kita terhadap para penganut Syiah baik di sini atau di Indonesia. Keyakinan takiyah para Syiah itu, takiyah itu begini, mereka membunyikan keyakinan mereka dan menampakkan yang lain. Misalnya di depan ahli sunnah mereka menampakkan yang bagus-bagus, baik-baik sama kita. Makanya kadang kita melihat orang Syiah itu, aduh akhlaknya luar biasa, baik banget. Tetapi ketika kita tidak mau menerima mereka, maka akan ditampakkanlah aslinya itu model-model takiyah. Jadi ketika di ahli sunnah mereka salat seperti ahli sunnah, gak masalah. Padahal mereka tidak meyakini kebenaran salat tersebut, hanya untuk mengikuti saja. Jadi takiyah itu artinya menyembunyikan sesuatu dan menampakkan sesuatu yang lain. Lalu bagaimana kita melakukan terhadap orang-orang yang Syiah yang ada di sini ataupun ada di Indonesia? Jadi sebenarnya kewajiban kita, apalagi kalau di sini mereka tuh banyak subhat. Mereka tuh kadang di sini orang, kalau Syiah di Saudi mungkin mereka agak pintar-pintar dikit. Jadi agak hati-hatilah. Kalau ada subhat para Syiah, orang-orang Syiah apalagi di daerah di banyak Syiahnya, langsung nanyakan kepada ustadznya, jangan dibiarkan. Misalnya begini, saya tanyakan, kalian itu ahlus sunnah katanya. Sedikit-dikit kalau ceramah mulainya apa? Selawat pada siapa? Selawat pada para sahabat. Coba. Tuh, mana ayat Al-Quran, mana hadis yang memerintahkan selawat pada para sahabat? Apa jawabnya? Coba kira-kira siapa yang tahu? Kita orang kalau ceramah itu kan selalu selawat pada para sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi. Kebilangan washabi ajmain gitu, ajmain dan semua para sahabat. Mana dalilnya kadang? Dibagi sobat. Padahal itu sebenarnya gampang sekali. Tapi karena kita nggak tahu, itu akan tersimpan di dalam pikiran. Bapak bingung kan? Katanya kalian tuh selawat pada istri-istri Rasulullah. Mana selawat pada istri Rasulullah? Datangkan hadis-hadisnya. Tuh di dalam kalian kalau baca tahiyat pernah nggak menyebut istri Rasulullah? Ayo, pernah nggak? Nggak pernah kan? Nah berarti kalian tambah-tambah selawat istri Rasulullah. Makanya subhat-subhat seperti itu, mereka itu subhatnya diambil dari kitab kita sendiri. Dan ini mau dijawab gak subhatnya? Dijawab. Nah, jadi misalnya gini, atau banyak, kenapa sih para ulama al-sunnah itu mengatakan harus selawat kepada para sahabat? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, selawat itu apa sih artinya? Selawat itu adalah doa. Allah memerintah kepada Rasulnya, wasalli alaihim fa inna salataka sakanul lahum, dan berselawatlah, berdoalah buat mereka. Buat siapa? Para sahabat. Sesungguhnya doa engkau adalah ketenangan bagi mereka. Allah memerintahkan pada Rasulullah untuk berdoa buat para sahabat. Selawat itu kan doa. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti siapa? Untuk mengikuti para sahabat. Loh, istri Rasulullah. Pertama kita gampang mengatakan istri Rasulullah termasuk dalam sahabat. Dan juga ada hadis di riwayat Imam Muslim mengatakan juga, jadi ditambah kalau kita wala ali, dan ditambah dari riwayat Muslim wa azwa haji, dan istri-istri Rasulullah. Sebenarnya jawabnya gampang, tapi perlu tanya ustaz nih, ada ustaz-ustaz semua. Jadi subhat itu jangan dibiarkan. Jadi kalau saya sarankan, kalau orang-orang Arab hati-hatilah. Mereka tuh subhatnya banyak juga di Indonesia, dan sangat dianu di Indonesia itu subhat mereka kalau di internet itu sudah siap. Jadi kita tinggal maka kita juga harus banyak belajar. Pertama belajar tentang sunnah agar kita bisa membantah, dan belajar juga tentang akidah mereka agar kita bisa mengingatkan kepada umat akan kesesatan akidah mereka. Mungkin sikapnya maksudnya salah, atau kalau dikasih makanan itu sikap kita terhadap orang Syiah. Sikapnya kalau Kalau acara-acara bid'ah, misalnya acara Zoom, mereka ke Asyura itu tidak boleh kita ikut-ikut kan. Kalau mereka kita ikut dalam acara-acara seperti itu, berarti mereka, kita sepakat sama dengan perbuatan mereka. Jadi kalau ada Asyura dibagi apa-apa, kita harus menghindar, menjauhi. Pokoknya yang penting dari sini, kalau orang Asia itu usahakan, kalau yang di Saudi usahakan pergaulan itu jangan dekat-dekat. Karena kita, kemampuan kita itu lemah. Bukan kita, saya mengatakan bahwa bapak itu lemah, tapi subhat mereka itu banyak. Banyak-banyak. Misalnya kita membahas tentang tahrif Al-Quran, orang-orang Asia mengatakan ada tambahan yang Quran-Quran, mereka bisa membawakan, dalil-dalil Al-Sunnah mengatakan juga hal seperti itu. Tapi kalau kita tahu, kita paham. Tapi kalau kita gak pernah belajar, kita akan terkena namanya subhat. Maka usahlah jauh-jauh, dijauhilah. Ada pun yang di Indonesia, kalau yang baru-baru kita ajak ngaji pada para ustaz, kalau ada yang terkenal di sini, yang terkenal subhat di sini, kita ajak mereka untuk datang kajiannya para ustaz. Jangan sekedar ngajak dia dialog sendiri, suruh ustaznya yang dialog. Jadi Rafidho itu orang Islam atau bukan Al-Quran, apakah dinamakan Al-Quran apa, sama dengan Al-Quran Sunnah? Jadi Rafidho itu apakah orang Islam? Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa semua orang Syiah itu telah kafir. Ada juga yang mengatakan tidak. Yang kafir itu adalah yang meyakini hal-hal yang mengkafirkan. Misalnya mengatakan Ali yang memasukkan ke dalam surga dan neraka, Ali yang mengatur alam semesta, itu kan kafir. Yang mengatakan Al-Quran itu telah berubah. Jadi kalau ada keyakinan-keyakinan mereka seperti itu, maka mereka itu kita kafirkan. Tapi kita harus tahu tidak semua orang Syiah lo meyakini seperti itu. Orang-orang awam itu banyak yang gak tahu. Tapi sangat disayangkan hampir seluruh orang Syiah itu menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang banyak terjadi Syiah itu sebenarnya kesirikan dalam masalah uluhiyah. Kalau orang Islam sedikit-sedikit apa? Kita ya, ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq. Kalau orang Syiah apa? Ya Ali, ya Hussein yang paling banyak. Saya suatu kali baru-baru di waktu di Makkah naik mobil. Naik mobil pas naik di atas. Kalau kita, ya Allah, astagfirullah kan gitu kan. Gitu, kan? Kalau mereka, ya Ali gitu. Aduh, kalau di Ka'bah-Ka'bah kadang kita tahu, ya Ali. Kemarin-kemarin waktu musim haji katanya, ya Ummal Bani. Tahu Ummal Bani? Nah, Ummal Bani itu ada di Baqi radhiyallahu taala anhu. Ummal Bani itu adalah istrinya Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian mempunyai anak yang banyak dan anaknya itu banyak yang meninggal bersama Husain di Karbala rahimahumullah jami'an radhiyallahu taala anhu. Jadi begitu orang Syiah itu banyak yang jatuh pada kesyirikan. Jadi mereka menyembah, meminta, paling banyak meminta kepada selain. Dan Indonesia juga Syiah sama seperti itu. Sedikit-sedikit ya Husain, Adrikni. Mereka terang-terangan. Acara-acara sedikit-sedikit ya Husain. Mereka meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Al-Quran orang Syiah itu sama dengan Al-Quran kita? Kalau Al-Quran orang Syiah sekarang sama dengan Al-Quran kita. Tapi masalahnya keyakinan sebagian orang Syiah, terutama ulama-ulama mereka meyakini hal-hal seperti itu adanya perubahan di dalam Al-Quran. Jadi kita misalnya sekarang mengatakan, apa sih kalian mengatakan bahwa Al-Quran orang Syiah itu beda? Loh, ini Quran kita nih, cetakan Madinah, cetakan Malik Fahad. Ini kita baca setiap hari. Mau jawab apa? Kita katakan kepada mereka, betul Al-Quran kalian sama dengan Al-Quran kita. Tapi keyakinan kalian tentang Al-Quran berbeda dengan keyakinan kita. Kalian meyakini sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Dan sungguhnya kami yang menjaganya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya Syiah selalu memuja Ali? Jadi kalau kita lihat Syiah itu sebenarnya yang lebih tinggi dipuja itu Husain radhiyallahu ta'ala. Jadi mereka memuja Ali, memuja Ahlul Bait semuanya. Karena mereka meyakini keyakinan-keyakinan seperti itu, seperti tadi. Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang memasukkan ke dalam surga dan neraka. Misalnya seperti itu, Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatur alam semesta ini. Kadang-kadang orang Syiah itu lucu, mereka namanya di dalam keyakinan mereka itu ada namanya wilayah takwiniyah. Wilayah takwiniyah itu seperti itu. Jadi imam-imam itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa, bisa mengatur alam semesta ini. Kemudian mereka bikin cerita. Katanya ada yang namanya Mazlumiyatu Zahra. Mazlumiyatu Zahra itu artinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anhu itu dizalimi. Setelah meninggal Rasulullah, kata ceritanya orang Syiah, Rasulullah meninggal. Setelah itu orang-orang pada baiat pada Abu Bakar. Nah, Ali radhiyallahu ta'ala anhu bersama Zubair dan beberapa orang masuk ke rumahnya Fatimah. Datang Umar. Umar datang, kemudian katanya Umar datang itu pintunya, rumah yang mau dibakar, pintunya didobrak sampai habis, sampai anaknya Fatimah itu keluar. Keluar anaknya, katanya nama Al-Muhsin, anak di dalam kandungannya keluar, katanya gara-gara Umar. Setelah itu Ali itu ditarik seperti unta. Jadi dia ditarik supaya membayar Abu Bakar. Dipaksa sama Umar. Padahal mereka mengatakan Ali itu mengatur alam semesta. Kalau Umar aja gak bisa diatur. Katanya Ali itu mengatur alam semesta. Kemudian ceritanya lagi dikatakan. Kemudian setelah itu Ali itu didorong. Kemudian kata Fatimah, jangan mengganggu anak dari keluarga Rasulullah apa gitu. Dari anak dari pamanku, maksudnya anak dari Ali bin Abi Thalib suaminya. Kemudian masjid itu terangkat dengan sendirinya katanya. Masjid itu terangkat dari bawahnya. Loh kenapa ketika Fatimah dipukul, coba antum, kita aja ya, istri kita dipukul sampai keluar anaknya, tulang rusuknya katanya patah, rumahnya dibakar. Ali yang katanya orang paling pemberani itu cuma diam saja, ditarik, malah ditarik sama Umar seperti apa? Seperti onta katanya, ditarik ke masjid untuk membaiat Abu Bakar. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan tidak, Ali tidak mungkin seperti itu karena Ali seorang pemberani. Tapi orang Syiah mengatakan hal sebaliknya, mencerita bercerita seperti itu, nama ceritanya Mazlumiyatu Az-Zahra. Kalau kita katakan orang yang meyakini seperti itu, orang mengatakan Ali pemberani atau pengecut? Pengecutnya, istri di rumah mau dibakar, istri ditendang sampai anaknya lahir, istrinya patah tulang, dia cuma diam saja, malah ditarik kayak onta. Kemampuannya lagi untuk mengatur alam semesta tidak dikeluarkan. Kemana? Kadang-kadang orang Syiah itu begitulah, saling akidah-akidahnya itu mereka aneh, saling bertentangan. Apa yang membuat orang Indonesia tertarik mengikuti Syiah? Apa mereka tidak berpikir atau tidak tahu? Kebanyakan dari orang Indonesia itu kadang sebagian mereka terpengaruh. Mereka itu kadang sebagian yang kasihan, ingin belajar agama, tapi salah jalan. Kasihan sebenarnya. Jadi mereka tidak tahu agama, kemudian datang subhat-subhat orang Syiah seperti itu. Misalnya subhat kayak tadi tentang selawat kepada para sahabat. Kalau kita nggak tahu kan, langsung ikat orang Syiah. Dan apa yang dilakukan orang Syiah di Indonesia? Diambil hadis-hadis dari Ahlus Sunnah. Jadi jangan kira dibawa bukunya riwayat-riwayat Al-Kahfi. Tidak. Sama mereka dibawa riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dari Al-Hakim. Jadi kita harus hati-hati. Jadi apa masalah? Mereka mengambil sebagian riwayat, melupakan sebagian yang lain. Disitulah terjadi kesesatan. Dan kayak di Indonesia itu perlu kita banyak kasih tahu, ajarkan tentang sunnah yang baik. Kita ngajak mereka dengan cara yang baik. Dan sebagian memang sudah ta'asub dengan keyakinan Syiahnya tersebut. Apakah mereka berpikir sebenarnya mereka itu sebagian orang-orang terpelajar? Salah satu katanya pengaruh itu masalah mut'ah. Kenapa? Karena mereka merasa ada kebebasan untuk menikah. Dan itu juga terjadi banyak pada pejabat-pejabat, sebagian pejabat juga, yang pergi ke daerah lain dan tinggalkan istri. Saya dengar begitu. Ada orang cerita-cerita sebagian orang-orang tinggalkan istri gitu, jadi dia masih Syiah, kan Syiah boleh kawin mut'ah, jadi ada enaknya. Ada kata-kata, kenapa sih orang Iran mau mengeluarkan uang besar-besar untuk mendakwakan Syiah? Jadi ini kan sudah mau habis ya. Mau mendakwakan Syiah, katanya kalau orang-orang itu sudah masuk, jadi sekarang mereka mengeluarkan dana yang sangat besar. Tapi kalau orang sudah masuk Syiah, orang itu akan membayar apa? Membayar khumus. Jadi kita itu kalau sudah orang Syiah itu membayar kasihan 20% dari penghasilan bersihnya itu diserahkan pada siapa? Diserahkan pada imam mereka. Nanti uangnya itu kalau orang banyak masuk Syiah misalnya di Indonesia, datangnya kemana? Ke Iran. Jadi gak apa-apa katanya dihabiskan banyak-banyak dulu sekarang, nanti akan kembali banyak lagi. Jadi itu ada sekedar cerita-cerita aja. Jadi begitulah orang Syiah itu ada namanya salah satu. Makanya kenapa juga para habaib-habaib banyak ikut? Karena mereka juga mengharapkan seperti itu. Jadi ada ketertarikan dalam masalah dunia. Karena dapat 20%. 20% itu gak sedikit. Makanya ulama-ulama Syiah itu kaya. Makanya jangan kita orang bilang, orang Indonesia itu kagum dengan siapa? Dengan Ahmadinejad. Luar biasa orang Indonesia kagum dengan Ahmadinejad. Karena dia adalah pemimpin yang sangat zuhud. Kita mengatakan, terima kasih, kamu merupakan pemimpin yang sangat zuhud. Itu sangat bagus. Tapi jangan lupa, kenapa sih cuma yang dilihat Ahmadinejadnya? Kenapa enggak dilihat waliul faqihnya yang paling tinggi? Al-Khamenei. Kenapa enggak dilihat asistaninya? berapa juta dolar yang mereka miliki, berapa kekayaan yang mereka miliki. Jadi kita tuh gampang ditipu sama orang Syiah, ditipu dengan satu orang. Padahal kebanyakan ulama Syiah adalah orang-orang yang kaya raya, dapatnya dari apa? 20% Pak. Jangan takut 20%. Ya mungkin ini soal terakhir. Apakah orang Syiah kalau sholat berkiblat ke Irak? Sekarang masih berkiblat ke kita, tapi juga sebagian mereka kalau sholat kadang berkiblat ke kuburan. Jadi kuburan, salah satu kuburan Husain itu kalau kita lihat di gambar-gambar, di video juga banyak. Bahkan kalau di Suhada Uhud juga mereka sholat menghadap kuburan. Meninggalkan kiblat, adapun kiblat secara umum masih kiblat sama seperti kita. Apa yang dianggap istimewa di antara para sahabat yang tiga? Apa yang dianggap, maksudnya apa kelebihan para sahabat yang tiga? Gitu. Jadi kelebihan Abu Bakar dan Umar itu banyak sekali. Mereka itu adalah orang-orang muhajirin yang pertama kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan tentang orang-orang muhajirin, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradu an. Orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa taala ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Apa yang lebih tinggi daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Mereka orang-orang yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi hadis-hadis yang lain. Saya kira itu cukup untuk mentazkiyah mereka. Tazkiyah dari siapa? Dari Allah, bahwa Allah meridhoi mereka. Kenapa salatnya berbeda dan enggak berjamaah dengan kita? Sebenarnya yang ditanya itu, kenapa salatnya berbeda dan enggak berjamaah dengan kita? Sebenarnya mereka itu enggak mau berjamaah dengan kita kecuali dengan takiyah. Karena mereka meyakini kita itu adalah orang kafir. Banyak dan riwayat-riwayat mereka. Salah satu orang yang enggak percaya terhadap imam, kita percaya misalnya Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain semuanya, tapi enggak percaya dengan yang sembunyi di gua itu, kita itu kafir. Dan itu bukan sekedar kitab-kitab yang dulu. Sampai sekarang ada keluar dari fatwa siapa? Marji' yang mereka yang paling terkenal sekarang, asisten yang mengeluarkan fatwa seperti itu. Barang siapa yang tidak percaya dengan salah seorang pada imam itu, mereka masuk ke dalam neraka. Jadi mereka enggak akan sholat di belakang kita kecuali dengan cara takiyah. Mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat buat saya dan bermanfaat buat saudara-saudara. Dan semoga yang orang-orang yang terjangkit dengan penyakit ini, yaitu penyakit Syiah, menyadari dirinya kembali. Dan enggak sulit, lihat kembali Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran dan Sunnah, petunjuk sudah jelas. Di dalam Al-Quran Sunnah, semuanya sudah jelas. Di dalam jalan Rasulullah SAW, di dalam jalan para sahabat, di dalam jalan Ahlul Bait. Coba kita contoh sederhana aja, masalah mut'ah. Pernah enggak Ali radhiyallahu ta'ala mut'ah? Mereka pasti mengatakan, tidak. Atau Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, pernah enggak mau dimut'ahin? Tidak. Lalu kenapa kita yang mengatakan ikut Ahlul Bait, mereka yang mengatakan mengikut Ahlul Bait, melakukan apa yang tidak dilakukan oleh imam-imamnya? Mungkin sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, telah selesai kajian kita dan kita ucapkan kepada Al-Ustaz Sanusi Muhammad Yusuf Ilsyah Habibullah jazakumullahu khairan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi amal baik beliau dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allahumma amin. Di penghujung acara ini, maka saya wakil dari panitia mengucapkan kepada para Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para ikhwan dan akhwat, jazakumullahu khairan atas kedatangannya dan atas perhatiannya selama di Majelis Ilmu Syar'i. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi bekal hidup kita sehari-hari sehingga ajal menjemput kita. Dan kita cukupkan dengan kemudian kami panitia juga memohon maaf atas segala kekurangan, dan itu pasti, dan segala kesalahan. Semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita sebentar lagi akan melakukan sholat asar. Tempatnya di sini aja ya. Jadi bagi yang belum wudu silakan berwudu di tempat wudu. Di situ ada tempat wudu, ada juga toilet. Di samping jalan masuk ke putri juga ada toilet. Kemudian setelah sholat asar, kita makan siang bersama-sama. Atau makan sore tepatnya. Kita undur. Kemudian untuk putri juga sholatnya di tempat yang di aula yang sekarang, putra juga di aula yang sekarang. Kemudian ya, ya diusahakan untuk segera. Mungkin ini nanti akan adzan, kemudian sekitar 5 menit akan dikumandangkan iqamah. Mungkin panitia dan dibantu hadirin yang sudah berwudu bisa mengembalikan tempat duduknya, mengembalikan tempat duduk ke pinggir aula untuk dipakai sholat. Kemudian bagi yang mempunyai mobil, di luar dipasang atau ditaruh kenang-kenangan dari Ibnu Khattab